إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Di pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 5 Rajab 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan 2 April 2017, kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di rumah Allah ini, Masjid Al-Fatihah dari kompleks Universitas Mula Warman di Samarinda, untuk membahas sebuah topik, sebuah tema yang pada hari-hari ini sangat penting untuk diketahui, didengar, dan difahami dengan cara yang baik oleh kaum muslimin dalam koridor bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan cara pandang para ulama generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat, sahabat Nabi, bagaimana mereka menilainya dan bagaimana mereka memberikan solusi yang kemudian diikuti oleh para ulama dan para pemimpin umat pada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Derap langkah ini pun diikuti dan dilanjutkan oleh generasi yang kemudian dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Tema yang akan kita bahas ini sebenarnya bukanlah tema yang baru dalam sejarah Islam. Solusi dan jalan keluarnya pun sebenarnya telah disediakan, dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut difahami, diamalkan, dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Maka kita yang datang 1500 tahun atau 1400 tahun lebih pada abad ke-15 Islam, yang tentunya menginginkan jalan keluar, solusi bagi problem yang besar ini, hendaknya membuka lembaran-lembaran sejarah. Jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama yang mengalami tantangan dan problem ini. Tapi bukalah lembaran sejarah secara seksama. Di situ banyak pelajaran penting. Di waktu yang sama, tidak boleh dan tidak pantas bagi umat Islam dalam upaya mereka mencari solusi dan jalan keluar bagi problem besar ini, mencarinya dari selain Islam, mencari solusi dari selain Al-Quran, dari selain sunnah Nabi, mencari solusi dari selain generasi terbaik yang telah dipuji, disanjung dan direkomendasi Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka. Dengan kata lain, jangan sampai umat Islam dalam upaya mencari jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi ini, yang tersimpulkan dalam judul tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu terorisme dan komunisme merupakan ancaman global bagi Islam dan negara. Jangan sampai umat Islam mencari solusi dan jalan keluar itu dari selain Islam, silau terhadap teori-teori Barat, silau terhadap tawaran-tawaran solusi dari kaum kuffar, sehingga melupakan Islam, melupakan jalan keluar yang dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita berkomitmen mencari solusi dari Al-Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan, kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, lengkap sempurna. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Taulah dan mengertilah orang-orang yang mengerti, berilmulah orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran, dan jahillah orang-orang yang jahil. Maka jangan sampai kita tergolong jenis yang kedua, karena Al-Quran sudah menyiapkan jalan keluarnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah merinci, menjabarkan jalan keluar tersebut, bahkan memberikan langkah-langkah antisipasi sebelum terjadinya problem-problem tersebut. Kalau kita mengikuti bimbingan Nabi, mengantisipasi permasalahan sebelum datangnya, insya Allah permasalahan tidak menjadi seberat ini. Menjadi ringan, tidak membutuhkan pikiran yang lebih jauh, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, dan tidak menghamburkan biaya yang besar. Namun umat Islam, karena kesibukannya dengan urusan dunia, karena silaunya umat Islam dengan ambisi-ambisi duniawi, ingin mencari kenikmatan sejenak dalam kehidupan yang fana ini, membuat mereka lalai dan lupa terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi yang Allah katakan tentang nabinya ini, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala perintah yang datang dari dia, dari Nabi, kata Allah, hendaknya kalian segera mengamalkannya, mempraktekkannya. Dan segala apa yang dilarangnya, yang beliau melarang kalian, kata Allah, segeralah kalian meninggalkannya. Kita akan melalui beberapa perintah-perintah Nabi dalam mengatasi problem ini. Dan kita akan melalui dalam pembahasan kali ini beberapa larangan-larangan Rasul. Pertanyaannya, sudahkah kita ini menjadi umat Muhammad yang sebenarnya? Sebagai realisasi ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita yakin beliau adalah utusan Sang Rabbul Alamin, kenapa dan mengapa kita tidak mentaati beliau? Perintahnya tidak kita kerjakan, larangannya tetap kita lakukan, solusi yang beliau berikan kita abaikan, dan malah kita mengikuti tawaran-tawaran dan janji-janji kaum kufar yang justru itu akan menghancurkan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka kajian kali ini kita ingin mendengarkan bersama penjelasan, solusi dan jalan keluar dari Allah dan Rasulnya, serta bagaimana generasi terbaik dan termulia umat ini, yaitu para sahabat Nabi, membimbing kita menghadapinya. Jangan keluar dari itu, kita akan binasa, kita akan hancur, kita akan kehabisan tenaga, kita akan kehabisan biaya dan materi yang banyak. Sementara kaum kufar akan tertawa dan bertepuk tangan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kajian ini sebenarnya sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah yang kita diperintahkan untuk saling menolong adalah menjelaskan yang benar itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil. Sekarang ini kaum muslimin secara internasional, berbagai negara di muka bumi ini sedang mengeluhkan, sedang menangis terhadap adanya ancaman terorisme di satu sisi dan komunisme di sisi lainnya. Maka sudah sepantasnya dan sewajibnya kita bekerja sama, saling menolong dan tidak berpangku tangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan dan menyelamatkan umat, menyelamatkan negara dari ancaman-ancaman tersebut? Selama kita sepakat bahwa solusi dan jalan keluar itu hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi, bukan berada pada teori-teori barat yang ditawarkan oleh kaum Yahudi dan Nasara, maka kita wajib bekerja sama, bahu-membahu. Tugas kita menjelaskan, memberikan langkah-langkah antisipasi, bagaimana Al-Quran membimbing, bagaimana sunnah Nabi menjelaskan. Bukan tugas kita menangkapi kaum komunis ataupun kaum teroris, karena itu ada yang berwenang. Bukan kita kemudian main hukum sendiri, main hakim sendiri, memukul, menyerang, apalagi sampai membunuh. Itu adalah tugas waliul amr. Tugas pemerintah, bukan tugas rakyat sipil. bukan tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan, bukan tugas ormas-ormas, bukan tugas pondok pesantren atau takmir-takmir masjid. Itu tugas yang berwajib. Karena kalau tugas yang berwajib ini diintervensi oleh pihak-pihak lain, yang terjadi bukannya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, yang terjadi adalah kegaduhan dan kekacauan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian, teladan yang baik di semua lini kehidupan, termasuk dalam permasalahan ini. Bagaimana Rasulullah menasihatkan kepada umat dan membimbingkan kepada kaum muslimin. Ada teladan yang baik. Sekarang pertanyaannya, sudahkah Anda sebagai seorang muslim siap menjadikan Nabi sebagai teladan? Mendengarkan petua dan bimbingannya? Atau sebaliknya, Anda akan mengedepankan logika Anda di atas sunnah Nabi? Anda akan mengedepankan teori-teori barat di atas sunnah Nabi yang itu adalah wahyu Rabbul Alamin? Kalau jawabannya yang pertama, maka bergembiralah Anda karena Anda telah mendapatkan taufik. Bergembiralah Anda karena Anda telah berada di atas jalan yang lurus. Namun ketika pilihannya adalah yang kedua, kita silau dengan teori-teori selain Al-Quran dan sunnah Nabi serta bimbingan generasi salaf, generasi pendahulu umat ini, generasi yang telah berhasil sukses secara zahir maupun secara batin, sukses dalam amalan yang nampak dan sukses dalam amalan kalbu. Itu generasi terbaik. Kaum muslimin, saudara saya seiman, terorisme adalah sebuah paham metode berpikir yang melahirkan tindakan teror, mengancam orang lain, membuat orang lain cemas, khawatir, takut, baik terkait materi dan hartanya ataupun terkait dengan kehormatannya ataupun terkait dengan jiwa dan raganya. Itu terorisme. Sebuah paham yang ingin menciptakan rasa takut, khawatir, cemas terhadap keselamatan harta seseorang, harga diri seseorang, kehormatannya, dan juga yang terakhir dan atau ujung-ujungnya adalah keselamatan jiwa dan fisik mereka. Kalau kita tahu gambaran global tentang terorisme, maka perlu kita sadari bahwa terorisme itu beragam bentuknya. Tidak boleh kita hanya memberantas satu sisi terorisme, tapi kita tidak tahu bahwa di situ ada sisi lain dari terorisme, atau bahkan tidak mau peduli terhadap sisi terorisme yang lainnya. Ini namanya mencari jalan keluar sepotong-sepotong yang ujung-ujungnya tak kunjung usai. Terorisme ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Antar dua hamba Allah, antar dua anak manusia, yang ini punya kepentingan, si A, si B juga punya kepentingan. Sehingga demi melancarkan kepentingannya dan mewujudkan ambisi ekonominya, dia siap meneror saudaranya tadi. Bisa teror dalam bentuk kata-kata intimidasi. Kalau kamu lakukan itu, maka saya akan lempari rumahmu. Kalau kamu lakukan itu, saya akan culik anakmu. Kalau kamu memaksakan diri untuk mengejar target itu, maka saya akan bakar asetmu, tokomu, perusahaanmu. Kalau kamu tetap merencanakan program tersebut, maka kami akan gerakkan massa untuk melempari rumahmu. Ini semua terorisme. Melancarkan teror karena sebab apa? Ekonomi. Dan contohnya sudah banyak terjadi. Sekarang ini di Jakarta, di Bandung, ya, terjadi teror. Baik teror verbal, intimidasi, ataupun fisik dalam bentuk penghadangan dan penghancuran. Apa sebabnya? Dan siapa mereka? Perselisihan antara taksi-taksi resmi, ya, dengan Gojek, ya, online, taksi online. Yang ini menggerakkan massa, yang ini menyerang, yang ini menabrak, yang ini memukul, yang ini menghancurkan mobil. Ini terorisme. Melakukan tindak teror. Ingin menciptakan rasa takut pada pihak lain agar berhenti, tidak menghalangi ambisi pihak pertama. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Antar pribadi-pribadi, politikus. Bisa dalam bentuk, kalau kamu tetap mencalonkan diri, saya tahu loh rahasia kamu. Saya tahu loh aib-aib kamu. Saya akan sebarkan di media. Ini teror. Lebih dari itu, tidak jarang kemudian menyewa para tukang pukul, centeng, preman, untuk melakukan ancaman, intimidasi. Nggak cukup sampai di sana, sampai terjadi pemukulan. Dan di beberapa daerah sampai pada tingkat pembunuhan. Ini juga terorisme. Menggerakkan massa demi kepentingan politiknya. Menyerang, memukul, melempar, membakar. Coba lihat sejarah negeri kita ini. Tidak perlu jauh-jauh ke negeri orang. Dalam kurun waktu kurang lebih 17-18 tahun. Atau mungkin hampir 20 tahun. Coba kita pelajari sejarah negeri kita. Bangsa Indonesia yang katanya dikenal lembut, pemaaf, dalam kurun waktu ini berubah menjadi masyarakat yang mudah diprovokasi, menyerang, mengancam untuk sebuah kepentingan politik tertentu, menggerakkan massa untuk menebangi pohon-pohon di pinggir jalan sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa merugikan dengan kerugian yang besar. Ini teror. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Demi kepentingan politik misalnya, menggerakkan grassroots, menggerakkan masyarakat ke ibu kota untuk memamerkan kekuatan. Ini bagian daripada teror. betapa nasib bangsa ini sekarang berada di ujung tanduk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin khususnya di negeri ini dan negara ini dari makar-makar musuh-musuh Islam. Kita perhatikan wahai saudaraku, berbicara terorisme yang dilatar belakangi kepentingan politik terlalu luas. Media hampir setiap hari, bahkan setiap jam menampilkan itu semua. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, adat, perkelahian antar suku, antar kampung, luar biasa. Tiba-tiba terjadi penghadangan, pemukulan terhadap orang dari kampung sana atau dari suku sana. Ya subhanallah, luar biasa memprihatinkan. Terorisme juga ada yang dikemas dengan sebagai kepentingan agama. Ini juga bentuk terorisme. Berapa banyak terjadi karena perselisihan dan perebutan pengaruh di suatu daerah, terjadi sikap saling menyerang antar pondok pesantren. Di banyak tempat, di banyak kota, di banyak provinsi, satu pondok pesantren dikerahkan oleh pengasuhnya, oleh tokohnya, untuk menyerang pondok pesantren yang lainnya. Perebutan aset menyebabkan mereka saling mengancam, saling menyerang, saling menghadang, saling merampas, membuat, menciptakan rasa takut dan cemas pada saudaranya. Ini pun kalau kita pelajari telah terjadi banyak sekali di negeri kita, yang membuat pihak aparat keamanan lelah, capek, menjadi korban bahkan dari aparat keamanan juga. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini semua bagian daripada terorisme. Dan semuanya diharamkan dalam Islam. Islam mengecam keras sebelum adanya organisasi hak asasi manusia atau HAM di muka bumi ini. Islam telah menghargai hak asasi manusia dengan lebih terhormat, terbimbing, tidak asal-asalan. Islam, Al-Quran dan Sunnah lebih mengerti dengan apa yang namanya HAM dibandingkan kaum Yahudi dengan teori-teori mereka dan kaum Nasara dengan teori-teori mereka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia terukur dengan ukuran syariat. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga terorisme terjadi di tengah masyarakat kita yang tadi saya gambarkan, bahkan antar pondok pesantren saling menyerang, bahkan terjadi korban jiwa. Seorang anak muslim terbunuh dengan senjata tajam atau bom molotov atau yang semisal itu. Lelah dan capek kita mendengarnya. Berbagai peristiwa itu sekarang menghantui negeri kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, terorisme yang berikutnya yang diatasnamakan agama, ini yang sekarang lebih banyak diperbincangkan. Sementara yang tadi sebelum-sebelumnya itu Nampaknya keluar dari hitungan bahwa itu juga adalah terorisme yang harus kita bersama-sama mengikisnya. Umat Islam antara sesama umat Islam siap mengancam. Antar elemen umat Islam menggerakkan massa berhadapan. Yang tadi saya sebutkan terakhir, terorisme yang diatasnamakan agama, diyakini sebagai bagian daripada agama, diyakini sebagai bagian daripada amalan soleh dalam agama, ini yang lebih menjadi titik tekan pembahasan kita pada kajian kali ini. Terorisme yang kemudian diyakini itu sebagai bagian daripada al-jihad fi sabilillah, sebagai bagian daripada upaya menegakkan syariat Islam di bumi Allah. Demikiankah bentuknya? Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan permasalahan ini. Tentu di saat kita akan membahas masalah terorisme dan termasuk di dalamnya radikalisme, sekali lagi saya tekankan tinjauan pandangnya adalah dari sisi Al-Quran dan Sunnah serta penerapan praktek pemahaman generasi salaf pendahulu umat ini yang terbaik dan termulia. Jangan sampai kita membahas radikalisme dan terorisme menurut pandangan liberalisme untuk mengatasi dan memberantas terorisme diterapkan secara gencar upaya atau kemauan liberalisasi di tengah masyarakat. Tidak demikian tentunya, karena dua hal ini adalah dua perkara yang bertolak belakang, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Sementara Islam adalah jalan tengah yang tidak suka ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Kaum muslimin yang saya muliakan, terorisme ini muncul yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan perjuangan. Kalau kita pelajari dengan baik, dengan seksama, dengan ilmiah, nampak sekali bahwa di antara faktor utamanya adalah kekeliruan di dalam memahami dalil-dalil syar'i. Tidak bisa menempatkan dalil-dalil syar'i pada tempatnya. Ada sebuah pertanyaan besar, bagaimana cara dan metode kita bisa menempatkan dalil-dalil syar'i pada tempatnya? Maka jawabannya adalah yang tadi sempat diisyaratkan. Al-Quran ini turun sebagai wahyu, sebagai pedoman hidup, bukan 100 atau 200 tahun yang lalu. Al-Quran ini sudah turun 1400 tahun lebih yang lalu. Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai penjelas dan penjabarnya, perincinya, kita bukan generasi pertama yang menerimanya. Tapi telah berlalu generasi-generasi sebelum kita. Dan puncaknya yang terbaik adalah generasi. Perhatikan baik-baik bagi orang-orang, bagi kaum muslimin yang menghargai dan menghormati Al-Quran, menghargai dan menghormati hadis-hadis Nabi. Ketahui bahwa Al-Quran dan juga hadis Nabi yang keduanya itu adalah wahyu Allah, telah didengar difahami, diamalkan oleh generasi yang hidup di tengah-tengah mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, generasi yang menjadi murid dan mahasiswa secara langsung kepada Rasul. Siapa mereka? Generasi sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Ash'ari, Aisyah binti Abi Bakar, Fatimah binti Muhammad, Hafsa binti Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Itu adalah murid-murid Rasul. Belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. Kalau kita belajar Al-Quran dan Sunnah kepada siapa? Kepada ustaz, kepada guru, kepada kiai, kepada ulama. Kalau mereka langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika yang sehat akan mengatakan bahwa pemahaman yang benar, murni dan tepat terhadap ayat-ayat Al-Quran serta penerapannya secara detail, pemahaman yang benar, tepat dan murni terhadap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminta pada hadirin untuk maju karena masjid penuh, memberikan kesempatan kepada saudara kita yang baru datang. Kalau tadi dikatakan secara logika sehat akan menjawab dengan tegas bahwa memang tidak ada yang benar dan tepat kecuali apa yang telah difahami, diamalkan, dipraktekkan oleh para murid-murid Nabi. Tidak hanya itu, mereka belajar kepada Rasul ayat demi ayat, lengkap dengan penjelasan hukum-hukumnya. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu salah satu tugas beliau. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menjelaskan hukum dan kandungan isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kemudian diriwayatkan oleh seorang ulama besar tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana alladhi yuqri'unana al-Qur'an Ka'uzman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin لا يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا القرآن أو فتعلموا القرآن والعلم والعمل. Dahulu mereka, Utsman bin Affan mengatakan, Ali bin Abi Thalib menceritakan, Abdullah bin Mas'ud, pembesar-pembesar sahabat. Dahulu kami, kata mereka, kalau belajar 10 ayat Al-Quran, 10 saja, bukan satu surat, 280 lebih ayat surat Al-Baqarah, enggak, 10 ayat Al-Quran mereka belajar kepada Nabi, kami belajar cara membacanya, dan tidaklah kami melewati 10 ayat ini, pindah ke ayat 11, 12 dan seterusnya, kecuali kami telah belajar dari Nabi ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat itu, bagaimana cara beramalnya. Luar biasa. Sahabat itu gak sama dengan kita. Dari banyak sisi. Tadi salah satu sisinya. Yang kedua, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Bilisanin Arabiyyin mubin. turun dengan bahasa mereka. Sehingga untuk memahami Al-Quran, mereka enggak susah payah seperti kita harus belajar harfiah, iya, terjemahan harfiah. Harus belajar ilmu nahu dulu, harus belajar ilmu sharaf dulu, harus belajar ilmu balaghah dulu. Mereka enggak perlu. Sejak lahir memang itu bahasanya mereka. Bersama itu, mereka tidak mentang-mentang, tidak merasa Al-Quran dengan bahasa mereka, mau menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya. Bertanya kepada Nabi, menunggu Rasulullah menjelaskan, turun wahyu, mereka duduk mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh Nabi, apa yang akan dipraktekkan oleh Rasul. Ada sebuah peristiwa terjadi, tiba-tiba turun ayat Al-Quran yang kemudian diistilahkan dengan apa? Sebab nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi sahabat tahu ayat ini turun karena peristiwa itu. Maka seorang muslim yang datang pasca generasi sahabat, yang menginginkan memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dengan baik dan benar, tidak ada jalan kecuali merujuk kepada mereka, membuka kitab-kitab tafsir yang menukilkan penjelasan-penjelasan mereka hingga hari ini terjaga. Tafsir Tabari, Tafsir Ibnu Katsir, dan berbagai tafsir lainnya yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman generasi salaf tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini salah satu prinsip penting. Mari kita lihat contoh-contoh yang diriwayatkan kepada sampai kepada kita, bagaimana para sahabat menerapkan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Nabi mengajarkan. Ambil contoh, mungkin tersimpulkan di sebagian muslimin, terkhusus mereka-mereka yang punya semangat lebih sehingga boleh dikatakan kaum radikalis yang kemudian mengarah kepada terorisme. Kesimpulan bahwa yang namanya orang kafir itu halal darahnya. Ketika ditanya apa dalilnya, dia bisa menyebutkan dalil Al-Quran. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhilah kaum musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Atau dalil-dalil lainnya. Bunuhilah mereka secara menyeluruh sebagaimana mereka membunuh kalian secara menyeluruh. Ayat-ayat Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan besar tentunya. Iya, ayat ini kan gak turun 10 tahun yang lalu atau di era reformasi. Atau turun 100 tahun yang lalu ketika kakek saya lahir. Ayat ini telah melalui generasi termulia. Abu Bakar As-Siddiq sudah tahu ayat ini. Umar Ibnul Khattab sang pemberani sudah hafal, tahu makna dan hukum-hukum yang dikandung oleh ayat ini. Tapi mari kita lihat bagaimana mereka memahaminya dan mengamalkannya. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan sebuah kesimpulan yang agung sebagai sebuah bimbingan bagi kita yang datang setelah generasi terbaik itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguh yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Rasul, pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak di tengah umat. Dikabarkan oleh Nabi akan terjadi perselisihan itu. Bagaimana jalan keluarnya? Qala alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh kepada sunnahku, prinsipku, metodeku dalam memahami Islam, serta sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. prinsip-prinsip mereka dan metode mereka di dalam memahami Islam dan menyelesaikan problem. Kata Nabi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari teori-teori, metode-metode yang baru dalam agama ini. Kenapa baru? Karena tidak pernah dikenal oleh para sahabat. Kenapa para sahabat tidak mengenalnya? Karena Nabi tidak pernah mengajarkannya. Hati-hati, kata Nabi, karena itu sebuah kesesatan. Begitu Rasulullah mengabarkan, bukan bahasa kita ini. Ini bahasa Nabi, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sana, Rasulullah menegaskan lebih rinci lagi dalam hadis yang lainnya. Ketika Nabi memberitakan akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah umat ini menjadi kelompok-kelompok, firqah-firqah, apa jalan keluarnya? Ijtihad ulama, kesepakatan suatu ormas, ADART suatu lembaga, adat istiadat suatu kampung, teori-teori dari barat. Demikian jawabannya, kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa dan apa itu kelompok satu-satunya yang selamat dari kesesatan dan dari azab neraka itu siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang enggak seorang pun dari kita ini bisa dan boleh mengklaim bahwa golongan yang selamat itu yang ikut pengajian di Masjid Al-Fatihah hari ini tanggal 5 Rajab. Bahwa golongan yang selamat satu-satunya itu yang belajar di pondok A, di pondok B, di pondok C. Golongan yang satu-satunya selamat itu yang ikut ustaz ini, ustaz itu, enggak bisa. Kalau ada yang mengklaim itu, ya, ketahui bahwa itu adalah dusta. Nabi menjawab. Nabi memberikan jawaban. Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu barang siapa, kelompok yang selamat itu adalah barang siapa yang prinsip dia sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Mari kita lihat prinsip-prinsip tersebut. Karena konteks kita berbicara tentang terorisme, kita ingin mencoba mengupas prinsip-prinsip Rasul dan para sahabat dalam menghadapi terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada kita dalam menyikapi kaum kuffar. Dan penting untuk saya tekankan, ketika kita berbicara terorisme, seringnya yang muncul di benak kita adalah Al-Qaeda, ISIS. Itu yang pertama muncul. Ya, memang kedua kelompok ini adalah kelompok terbesar terorisme di zaman ini. Al-Qaeda dan pecahannya yang menjadi ISIS karena terjadi konflik internal besar antar mereka. Kemudian di situ ada kelompok yang namanya Jabhatun Nusrah. Juga kelompok terorisme yang saling menjagal satu dengan lainnya. Saling membunuh satu dengan lainnya. Saling menembakkan dengan senjata-senjata berat satu dengan lainnya. Tapi perlu diketahui, di situ masih ada kelompok-kelompok teroris lainnya. Sehingga pembahasan ini menyeluruh kepada semua yang terdapat pada mereka ciri-ciri ini. Untuk kita waspada. Anak istri kita perlu dibimbing. Teman-teman kita, anak didik kita, tetangga kita, jamaah masjid kita harus terbimbing. Kaum muslimin yang saya muliakan, benarkah setiap orang kafir itu boleh dibunuh? Mari kita lihat Ketika para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jejak mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq." Allah dalam konteks ayat ini menyebutkan deretan perbuatan-perbuatan keji, haram. Antara lain kata Allah, "Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, yakni secara syariat Islam." Siapa jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh? Kata para ulama, an-nafsul mu'minah, jiwa seorang mukmin muslim haram untuk dibunuh. Allah menyatakan, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja untuk membunuhnya, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal dalam waktu yang cukup lama dalam jahannam dan dia akan mendapatkan laknat atau marah Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ini satu. Tidak jarang para teroris membunuh sesama muslim. Antar kelompok teroris itu sekarang, yang ini teriak Allahu Akbar, yang sana juga Allahu Akbar. Dada-dada, tembak sana, bom sana, roket sana, sembelih. Dirobek perutnya, dicongkel matanya. Sama-sama meneriakkan Allahu Akbar. Atau mungkin aparat keamanan yang bertugas, ternyata sebagian aparat keamanan yang bertugas waktu itu sedang berpuasa hari Senin Kamis. Muslim ya akhi, muslim. Iya tapi dia lain lagi urusannya kalau anda berbicara tentang maksiat. Tapi dia masih dalam bingkai Islam. Yang namanya muslim itu tidak boleh dibunuh. Sudah mengucapkan la ilaha illallah ya akhi. Peristiwa yang menimpa Usama bin Zaid, seorang pahlawan Islam yang kalau mau diukur keberaniannya, enggak ada satupun orang terorisme yang memiliki 1/1000 keberanian Usama bin Zaid. Dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, Usama bin Zaid mendapati seorang musyrik, tentara prajurit kafir yang tangguh, kuat, lihai dalam mengayunkan pedangnya. Dan di depan mata Usama bin Zaid, beliau melihat orang tadi membunuhi sahabat Nabi. Antum perhatikan bagaimana emosi beliau di medan tempur yang dahsyat itu. Bukan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan tawanan perang yang sudah tak berdaya diikat. Ya. Kita 10 orang, 15 orang, enggak. Ini medan tempur. Sampai Usama bin Zaid mengejar orang tersebut, mengincarnya dan dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkannya. Di saat orang itu sudah tersungkur di tanah dan Usama bin Zaid telah siap untuk menebas lehernya, musyrik kafir memerangi Rasulullah, kemudian tiba-tiba orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Usama bin Zaid bingung, ini musyrik, ini yang membunuh kawan-kawan saya, ini yang memusuhi Rasul, sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dalam kesempatan yang ringan, dia orang yang kuat. Lepas sedikit pegangan itu akan berbalik suasana. Pedang dia yang akan menghunus, yang menebas leher Usama bin Zaid. Maka dalam suasana yang seperti itu, waktu yang sempit, Usama mengambil ijtihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah tapi karena takut kepada pedangku. Tebas. Matilah orang tersebut. Berita ini sampai kepada Nabi. Usama bin Zaid telah membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau yang teroris bunuh antara lain orang sudah muslim, sholat, Allahu Akbar. Ini musyrik tadinya. Maka Rasulullah mendengar berita itu mengatakan kepada Usama bin Zaid dengan nada yang marah besar, "Ya Usama, Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama mencoba menjelaskan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Dia mengucapkan itu karena dia takut kepada pedangku, ya Rasulullah. Diulangi oleh Nabi, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Apakah kau bunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid lagi mengulang, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku, ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kau belah hati orang itu sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Mada tasna bila ilaha illallah ya Usama yaumal qiyamah? Apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan kalimat la ilaha illallah nanti di hari kiamat yang diucapkan orang itu? Ya ikhwan, kaum muslimin, Islam itu ilmiah, Islam itu indah, Islam mengajarkan keberanian, tapi Islam mengajarkan sportivitas, tidak mengajarkan emosi yang tak terkontrol. Maka Usama bin Zaid bukannya memaksakan dirinya, Rasulullah enggak tahu keadaan, saya sudah berusaha melumpuhkannya, dia orang yang kuat, saya masih disalahkan. Tidak, dia menangis sampai dia mengatakan, seandainya aku baru masuk Islam setelah peristiwa itu, karena keislaman itu akan menghapuskan seluruh dosa yang telah lalu. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad loh ini. Minta ampun atas kesalahan dalam suasana yang genting. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda? Apa yang dilakukan oleh Jabhatun Nusra? Ya subhanallah, tidak berperi kemanusiaan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Jiwa yang kedua yang diharamkan dalam Islam untuk dibunuh, kata para ulama, nafs al-kafir al-mu'ahad. Jiwa seorang kafir yang statusnya mu'ahad. Mu'ahad itu artinya seorang kafir yang negaranya sedang tempur dengan negara kita, sedang konflik dengan negara kita, bukan dalam keadaan damai, namun dia diutus oleh negara yang sedang berkonflik, mungkin akan melakukan sebuah lobby-lobby atau kepentingan-kepentingan antar dua negara tadi. Maka utusan dari negara kafir yang sedang berkonflik ini tadi tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah yaumal qiyamah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 ama." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad. Insyaallah hadirin tahu makna mu'ahad. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga di hari kiamat nanti. Padahal aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Kafir mu'ahad. Umar ibn Khattab. Ada di zaman ini orang yang lebih pemberani dibandingkan Umar. Usama bin Laden. Atau Aiman al-Zawahiri. Atau Abu Bakar Baghdadi. Lebih pemberani dibandingkan Umar? Lebih punya jiwa bela Islam dibandingkan Umar? Lebih memiliki solidaritas Islam dibandingkan Umar? Mari kita perhatikan, suatu hari di masa beliau sebagai khalifah, datang utusan dari Roma, dari Romawi. Di saat detik-detik akan dikalahkannya Romawi, seorang pendeta Kristen Nasoro di hadapan Umar bin Khattab dan bala tentaranya, berarti kekuatan sudah penuh. Umar sedang berceramah menyampaikan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kesesatan, tak seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Si pendeta Kristen ini menyatakan, Allahu la yudillu ahadan, Allah tidak akan pernah menyesatkan seorang pun. Umar bertanya kepada si penerjemah, apa yang dikatakan orang itu? Dia mengatakan bahwa Allah tidak akan menyesatkan seorang pun. Maka Umar bin Khattab mengulangi lagi, may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyalah. Si pendeta Kristen kembali lagi mengatakan, Allahu la yudhillu ahadan. Maka Umar menyatakan, ya adu Allah, wahai musuh Allah, kalau bukan karena perjanjian antara kami, laula ahduka la darabtu unuqak. Kalau bukan karena statusmu sebagai muahad, kamu datang ke sini di bawah jaminan keamanan dari kami, niscaya aku akan penggal lehermu. Tapi apa yang mencegah sang pemberani ini, sang pahlawan Umar bin Khattab yang syaitan takut kepadanya? Apa yang mencegahnya? Takwa. Apa takwa yang dimaksud dalam konteks ini? Perjanjian keamanan. Enggak khianat. Mentang-mentang pendeta ini sendiri, mumpung ada di tengah-tengah kita, sembelih aja, nanti kepalanya kirim ke negerinya. Tidak. Islam tidak emosional. Islam agama yang ilmiah. Islam agama yang indah. Islam agama yang penuh kasih sayang. Tetapi Islam adalah agama yang tegas. Tidak lembek. Tidak menjual prinsip. Nah, sekarang ini, kalau tadi dalam konteks jihad, malah sekarang repotnya banyak orang yang menjual prinsip. Demi kepentingan politik, siap berkawan dengan Nasrani. Siap menjadikan anggota partainya dari kalangan Nasrani. Siap bahkan orang Hindu sekalipun. Salah satu partai di Bali, partai katanya Islam, tetapi siap menjadikan seorang pendeta Hindu menjadi calonnya. Nah, panitia mengatakan jam 10.15 istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan jam 10.30. Namun kalau boleh saya mengintervensi jadwal, saya lanjutkan aja. Barakallahu fikum. Alhamdulillah masih ada kekuatan. Nah, yang penting hadirinnya kuat. Itu namanya menjual prinsip. Ya. Menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya. Ini lawan ekstremis yang tadi. Dan dua-duanya ekstrim. Kaum muslimin yang saya muliakan. Yang ketiga. Jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Qala al-kafir al-musta'min. Seorang kafir yang statusnya musta'min. Boleh dibaca musta'man. Siapa itu? Yaitu orang kafir yang negaranya enggak ada problem dengan kita. Dia datang ke negeri kita untuk sebuah kepentingan. Mungkin berobat, mungkin berdagang, atau yang lainnya. Dalam aturan Islam, dia mendapatkan jaminan perlindungan. Termasuk adanya kedutaan-kedutaan besar. Untuk mengatur hubungan dua negara, hubungan ekonomi, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk yang diharamkan jiwanya untuk dibunuh atau darahnya ditumpahkan. Barang siapa yang tidak peduli berarti dia tidak menghormati syariat Islam. Bohong dia mengatakan ingin menegakkan syariat Islam. Ini saja sudah tidak dia hargai. Umar bin Khattab sebagai khalifah sudah punya negara. Masih saja menghormati syariat ini. Dia mengatakan, laula ahduka la darabtu unuqak. Kalau bukan karena perjanjian kamu dengan kita, posisi kamu sebagai mu'ahad, niscaya aku penggal lehermu. Karena ucapanmu tadi menentang keimanan kepada takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam proses perjanjian, pulang kamu, pulang. Nanti kita sama-sama gentle, kata orang sekarang. Perang lawan berhadapan kita. Ini enggak, kamu lemah posisinya. Kamu dalam jaminan kami, pulang, pulang, pulang. Teroris enggak bisa begini. Kalau sudah masuk dalam perangkapnya, selesai urusannya. Ada yang dibakar dengan api. Ada yang ditenggelamkan dengan bahan peledak. Ada yang dipecah perutnya. Ada yang dipenggal kepalanya, kebuan dibuat mainan kepala itu. Ya subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, betapa itu mencoreng Islam, mencoreng indahnya Al-Quran dan syariat Al-Quran, mencoreng keindahan syariat Nabi yang mulia, yang penuh kasih sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang keempat yang diharamkan untuk dibunuh adalah nafs az-zimmi, jiwa seorang kafir yang statusnya zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Yaitu seorang kafir atau komunitas kafir yang hidup minoritas di sebuah negara muslim di bawah perlindungan negara. Tentu ada aturan-aturannya, pembahasannya itu di dalam permasalahan fikih. Tapi sekarang permasalahannya jiwa dan harta dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengganggu, bahasa dalam hadis ini mengganggu, bukan membunuh, mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku yang akan menjadi penegak hujah terhadapnya di hari kiamat nanti. Betapa malunya kita kalau penegak hujah itu adalah kawan kita aja di hadapan Allah. Ya benar ya Allah, ini dulu melakukan begini, ya ya Allah benar, kita sudah hancur rasanya. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, mengganggu hartanya, dirampok, dicuri, tokonya dilempar, bukan demikian akhlak Islam. Bukan demikian akhlak seorang muslim. Beratnya lagi kalau yang dirampok itu tuku seorang kafir, katanya dananya untuk mendanai jihad. Astagfirullah. Astagfirullah. Contoh dari siapa ini? Para hadirin yang saya muliakan, ternyata Islam mengatur tidak semua jiwa kafir itu boleh dibunuh. Ada ketentuan-ketentuannya. Jadi dalam memahami ayat-ayat yang seolah-olah konteksnya adalah perintah untuk memerangi orang kafir secara menyeluruh, itu dalam kondisi-kondisi tertentu dengan penerapan-penerapan terbimbing. Ini satu. Yang kedua, barakallahu fikum, al-jihad, jihad itu sendiri yang sekarang sering diteriakkan adalah sebuah amalan yang mulia dalam Islam, yang wajib dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nampak tidak cukup waktu saya untuk berbicara secara rinci tentang masalah ini. Bisa didengarkan beberapa keterangan dan tulisan-tulisan kami yang ada. Namun secara ringkas penerapannya tidak seperti yang sekarang ini mereka teriakkan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jihad yang tadi sempat saya isyaratkan, membunuh dengan bengis, kejam, tidak berperi kemanusiaan. Jangan berbicara HAM. HAM itu kan propaganda kaum kufar. Mereka punya definisi hak asasi manusia sendiri. Islam punya definisi hak asasi manusia sendiri. Berbeda. Islam memberikan jalan keluar di dalam menghormati dan menjaga hak asasi manusia. Sementara kaum kufar, Yahudi dan Nasara punya definisi sendiri dan solusi sendiri menurut logika mereka. Maka umat Islam gak boleh ikut-ikutan. Mari kita lihat Islam. Di dalam metode atau aturan tempur, Rasulullah pernah mewasiatkan kepada sahabatnya di saat tempur ini, bukan saat memegang atau menawan seorang tawanan. Di saat tempur, antum bisa bayangkan coba tempur, suasananya tegang, lelah. Ya. Kalau enggak kita yang ditebas, kita yang menebas, terluka, darah tercucur. Barakallahu fikum. Dalam kondisi itu Rasulullah mengingatkan, la tadribul wajha, jangan kalian menebas atau memukul wajah. Jangan, kata Nabi. Sebisa mungkin menghindar. Padahal itu ya juga wajah orang kafir. Kalau dalam kondisi sudah tidak bisa dihindarin, lain lagi. Tapi berupaya seorang prajurit muslim. Indah Islam ya. Penuh kasih sayang Islam itu. Terbimbing. Dalam kesempatan lain, ketika Rasulullah mengutus pasukannya, pasukan tempur yang akan mendobrak kekuatan lawan di tahapan awal, yang diistilahkan dengan syariah, Rasulullah mengatakan wasiat, nasihat-nasihat untuk bertakwa kepada komandan tempurnya, kepada prajuritnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, la taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak kecil. Jangan. Jangan, di medan tempur jangan membunuh anak kecil. Jangan kalian membunuh wanita. Jangan. Suatu hari dalam sebuah medan tempur yang dahsyat, yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa, melakukan inspeksi kepada pasukan dan pasca pertempuran. Ternyata Rasul mendapatkan seorang atau jenazah mayat seorang wanita kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang merah, marah dengan nada yang tinggi, mengatakan, kenapa wanita ini dibunuh? Dengan alasan apa? Marah Rasulullah. Padahal itu mujahidin. Tapi tetap Rasulullah membimbing, mengarahkan bahwa Islam itu penuh kasih sayang. Terlalu banyak yang seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah? Apa yang dilakukan? Saya kira semua sudah tahu. Itu bukan jihad. Itu horor. Itu horor. Kalian telah mencoreng nama baik Islam. Maka kami sebagai muslimin cemburu. Kami sebagai muslimin akan membersihkan nama Islam ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kesempatan ini penting juga saya ingatkan, bahwa kelompok-kelompok teroris yang menebarkan teror di tengah umat secara internasional, melakukan upaya-upaya makar terhadap negara-negara, dan berkeyakinan bahwa negara-negara ini adalah negara-negara kafir yang harus digulingkan. Tidak hanya ISIS, tidak hanya Al-Qaeda atau JI. Ya, itu semuanya kelompok teroris yang wajib kita bersatu bahu-membahu untuk menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan negara ini dalam koridor bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada sebuah kelompok besar yang juga menebarkan paham terorisme ini dan telah melakukan teror di banyak negara, mendanai dan mendukung gerakan-gerakan pemberontakan terhadap negara, membiayai dan mendukung upaya-upaya pembunuhan-pembunuhan di banyak negara. Namun yang kedua ini lebih pandai dan lebih licik dari yang pertama dibandingkan ISIS dan Al-Qaeda. Kalau ISIS dan Al-Qaeda, terang-terangan dia membuat spanduk bahwa kami pendukung ISIS, bahwa kami tidak suka negara yang berhukum dengan selain hukum Allah. Negara ini adalah negara kafir. Kami mendukung negara khilafah. Terang-terangan. Sehingga mengantisipasinya pun gampang. Walaupun butuh kerjasama di antara kita semuanya. ISIS meyakini negara ini kafir. Dia enggak bakalan ada orang ISIS yang siap menjadi PNS. Kalau sudah terlanjur menjadi PNS, mungkin dia akan keluar. Karena dia yakin ini pekerjaan mengarahkan, mengantarkan kepada kekafiran. Sehingga mudah mengantisipasinya. Dan frontal. Mengumumkan dukungannya terhadap ISIS di depan Mapolres. Tapi ada sebuah kelompok yang mengajarkan paham terorisme kepada anggotanya dan keyakinan bahwa negara ini bukanlah negara muslim, ini negara kafir yang harus digulingkan. Namun mereka punya sebuah prinsip, yaitu kesimpulannya adalah prinsip dusta. Menyembunyikan rencana-rencana buruknya dan menampakkan sebaliknya. Prinsip ini dinamakan prinsip taqiyah. Bagi kelompok ini, prinsip taqiyah adalah salah satu pondasi dasar akidah. Yang paling mendasar. Yaitu kelompok Syiah. Di antara akidah Syiah, kita enggak punya waktu berbicara tentang akidah Syiah dalam menyikapi Al-Quran, akidah Syiah dalam menyikapi sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, akidah Syiah di dalam menyikapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana, dan seterusnya. Enggak ada waktu untuk itu. Itu butuh waktu tersendiri. Tapi pembahasannya adalah yang terkait dengan konteks kajian kita, yaitu terorisme. Dalam salah satu prinsip dasar kelompok Syiah yang kemudian ditanamkan secara gencar oleh Khomeini, terkhusus sejak tahun 79 dan awal-awal 80-an, adalah akidah yang namanya Wilayatul Faqih. Negara Wilayatul Faqih. Negara di bawah kekuasaan Al-Faqih. Siapa itu Al-Faqih? Al-Faqih itu adalah pengganti Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Karena Imam Mahdi tidak ada jihad bagi mereka kecuali di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdinya enggak muncul-muncul. Terjadi polemik internal di kalangan mereka, akhirnya muncul akidah Wilayatul Faqih. Yaitu perjuangan jihad mendirikan negara di bawah kepemimpinan Al-Faqih sebagai pengganti Al-Mahdi. Dengan keyakinan bahwa semua negara di muka bumi ini harus tunduk, digulingkan menjadi bawahan negara Wilayatul Faqih. Prinsip ini dipromotori oleh Al-Khomeini. Sehingga mereka untuk mewujudkan ini punya sistem. Mereka punya metode. Banyak tindak teror di berbagai negara di muka bumi ini ternyata didalangi oleh Syiah Iran. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Peristiwa pada tahun awal-awal 80-an, tertangkapnya kurang lebih 90 jamaah haji Iran di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Di dalam tas koper mereka didapati kurang lebih 51 kilogram TNT yang sudah berbentuk pasta. Bayangkan, ini jamaah haji loh ini. Mau datang ke mana? Ke Masjidil Haram, tempat tersuci di muka bumi. Di mana kekuatan 1 kilogram dari 51 kilogram itu mampu meledakkan dalam radius hampir 1 kilometer. Bisa dibayangkan kalau itu di kerumunan orang, para tamu-tamu Allah di Masjidil Haram, bukan di diskotik, bukan di stadion dalam konser rock musik, tapi di rumah Allah, awwalu baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama di muka bumi yang Allah letakkan untuk umat manusia ini adalah Makkah al-Mukarramah, al-Masjidil Haram, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Terbongkar. Ini satu. Demonstrasi besar-besaran di tanah suci yang menewaskan 400 manusia. Sebagiannya jamaah haji, sebagiannya tentara, sebagiannya orang-orang lain. Terbunuh. Kalau satu jiwa muslim aja terbunuh, lebih berharga dari dunia dan isinya di sisi Allah. Bagaimana dengan tamu-tamu Allah? Pada tahun-tahun berikutnya terbongkar lagi. Peristiwa pemberontakan di negeri Yaman. Mari kita perhatikan, wahai saudaraku. Kaum Syiah Iran punya program-program yang terselubung. Mereka siap menyusupkan orang-orangnya ke dalam tubuh pemerintahan. Berbeda dengan ISIS. ISIS gak bakalan menyusupkan orangnya. Karena mereka yakin ini kafir. Tapi Syiah siap untuk masuk menyelinap. Dalam keadaan meyakini sekitarnya ini adalah kufar, kaum kufar. Tapi kalau ditanya, wah kamu saudara-saudara kami, ya, takiyah itu tadi, berdusta. Wajib dalam agama Syiah, takiyah itu. Kita mendengar sekarang pemberontakan kelompok Syiah Houthi di negeri Yaman. Agar kita mengambil pelajaran, wahai saudaraku, jangan lalai. Jangan mengira itu hanya kisah di negeri orang dan tidak akan terjadi di kita. Biasanya musibah itu akan datang di saat komunitas atau kaum tersebut lalai. Dulu pada tahun 80-an hingga awal-awal 90, ada sebuah organisasi di negeri Yaman namanya Asy-Syababul Mukmin. Organisasi pemuda mukmin. Apa kegiatannya yang nampak? Yaitu mengirim pelajar-pelajar atau memberikan kepada pelajar-pelajar Yaman untuk belajar di negeri Iran. Belajar teknologi, belajar macam-macam. Angkatan pertama lulus, angkatan kedua, angkatan ketiga. Ternyata bersama waktu, anak-anak yang dididik ini bukan hanya belajar teknologi, kedokteran, ataukah teknik, ataukah murni agama, ya, tapi ternyata juga belajar militer. Yang dididik langsung oleh petinggi-petinggi militer Iran. Jadi pulang ke Yaman, bukan statusnya sebagai mahasiswa lagi saja, tapi juga prajurit yang memiliki militansi sangat tinggi. Barakallahu fikum. Terus angkatan berikutnya, sampai pada posisi negara Yaman dalam musibah konflik internal dalam politik negaranya. Ini hati-hati, kalau negara sudah berkonflik, biasanya kelompok-kelompok teroris akan masuk. Wahai saudaraku, kaum muslimin Indonesia, waspada. Kalau negara sudah dalam keadaan konflik, saling menjatuhkan, saling mengkritisi, maka di saat itu kelompok teroris ini akan muncul. Siapa yang memberitakan ini? Ini bukan analisa sejarah saja. Nabi Muhammad memberitakan tentang kelompok teroris ini yang diistilahkan dalam syariat dengan istilah khawarij. Qala yakhrujuna hina furqatin minan nas. Mereka ini akan muncul di saat umat Islam ini berpecah, negara pecah. Di Yaman mereka berproses dengan sabar, membuka kursus-kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus ini luar biasa dalam menjaring anak-anak muda. Sampai pada kondisi pemerintah Yaman telah mengalami ketidakharmonisan, yang merembet kepada militer Yaman. Di saat itu kelompok Syiah Houthi muncul dalam bentuk kekuatan bersenjata. Anak-anak muda yang dulu belajar katanya di Iran itu sudah menjadi tentara dan prajurit-prajurit jitu, sniper-sniper, pembuat bom dan yang lainnya. Dan terjadilah sekarang pemberontakan mau menggulingkan pemerintah yang sah. Dan ternyata terbongkar beberapa kali kapal-kapal Iran tertangkap, baik oleh kapal-kapal negara teluk atau oleh tingkatan kapal-kapal internasional yang menangkap kapal-kapal Iran yang membawa pasokan senjata-senjata berat untuk pemberontak Houthi yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Bukan senjata AK-47, itu sudah lagu lama. Mortir-mortir kelas atas, rudal-rudal. Bayangkan pemberontak bisa memiliki rudal. Ini urusannya bukan pemberontak kelompok-kelompok biasa, ini urusan negara. Kalau sudah rudal, itu dimiliki oleh kelompok pemberontak Syiah Houthi. Terbongkar secara internasional mengetahui bahwa memang Iran adalah dalangnya. Bertahun-tahun mereka mempersiapkan itu dengan kemasan beasiswa untuk para pelajar, bantuan ekonomi, kerjasama budaya, kerjasama dalam bidang olahraga, kerjasama dalam bidang energi. Indonesiaku waspada, Indonesiaku bangkit dan sadarlah. Berjalan waktu, ternyata Al-Qaeda juga beberapa tindakannya di dalam perlindungan negara Iran. Terbukti bahwa di provinsi Khurasan, salah satu provinsi Iran yang telah dekat atau perbatasan dengan Afghanistan, nama provinsinya Khurasan, di situ ada batalion militer Al-Qaeda yang terdapat kurang lebih 1.500 prajurit Al-Qaeda yang dilatih langsung oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan Iran tidak mampu mengingkari ini semua. Kelompok Hizbullah adalah kelompok binaan Iran yang tersebar di beberapa negara, di Lebanon dan beberapa negara lainnya. Ternyata kelompok Hizbullah ini adalah kelompok teroris yang mengancam banyak negara dan telah melakukan tindakan teror. Baru beberapa bulan yang lalu Hizbullah mengancam negara Bahrain terang-terangan. Dan mereka mempersiapkan untuk menggoncang negara Bahrain dengan teror-teror. Apa kaitannya Hizbullah dengan negara kita Indonesia? Mari kita lihat, wahai saudaraku. Apa ada di Indonesia? Jawabannya, mari kita pelajarin dengan baik. Di saat pemerintah Saudi Arabia mengumumkan vonis hukuman mati terhadap 47 teroris, salah satu di antara mereka adalah tokoh Syiah didikan Iran, pengikut Khomeini, yang dikenal dengan nama Nimr an-Nimr. Salah satunya itu. Maka terjadi demonstrasi-demonstrasi penentangan terhadap kebijakan negara Saudi, di mana kebijakan hukuman mati ini telah melalui proses bukan sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun. Dengan seksama pemerintah Saudi melakukan penelitian tersebut dan sampai lengkap bukti-bukti yang menunjukkan 47 ini adalah dalang terorisme. Terjadi demo di beberapa negara, antara lain di Jakarta. Nimr an-Nimr dalam salah satu rekaman videonya dengan tegas dia mengatakan bahwa seluruh negara yang ada, Saudi Arabia, Yaman, Pakistan, Bahrain, Kuwait dan semuanya harus digulingkan dan harus berada di bawah negara wilayatul faqih. Kalau kelompok lain ada namanya negara khilafah. Kalau Syiah punya nama negara khilafah apa wilayatu al-faqih. Kalau di sana ada namanya Daesh. Ad-Daulah Islamiyah bil Iraqi wasyam. Negara Islam di Irak dan Syam. Kemudian berubah menjadi Daulah Islamiyah. Ada kelompok lain menamakan negara khilafah. Kalau Syiah punya apa? Negara wilayatul Safi. Semuanya teroris. Dalam beberapa pedoman prinsip, ya, pedoman khusus beberapa kelompok bahkan yang ada di Indonesia dengan tegas menyatakan negara kita negara kafir. Yang kita enggak boleh hidup di bawah negara ini, kita harus mendirikan negara khilafah. Jelas kafir. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka nimir an nimir difonis dengan hukuman mati. Ternyata dalam demo di Jakarta telah muncul bendera Hizbullah. Spanduk-spanduk Hizbullah yang dikibarkan di Jakarta sudah ada. Sekarang masih demo-demo, protes-protes biasa. Ingat peristiwa di Yaman. Bukan 5-6 tahun prosesnya. Lebih dari 15 tahun proses itu berjalan. Terus. Sejak pertengahan 80-an, awal 90-an. Berarti sudah 30-an tahun. Baru mereka bangkit dalam bentuk kekuatan. Kelompok Syiah Houthi yang didukung oleh kelompok Hizbullah berhasil menyusupkan orang-orangnya ke dalam militer Yaman. Pengambil kebijakan-kebijakan tempur. Berproses itu semuanya. Waspadalah Indonesiaku. Waspada. Ya, ISIS memang teroris. Al-Qaeda juga. GI juga. Dan kita harus bergandengan tangan untuknya. Dan saya menasihatkan kepada semua pihak yang berjuang membela Islam, menjelaskan kebenaran tentang ini untuk mengikhlaskan niat kepada Allah. Kepada bapak polisi, bapak tentara, para ustaz dan teman-teman yang lainnya, ikhlaskan niat, bagian daripada perjuangan. Kalau sampai kebetulan takdir Allah menyatakan kamu akan terbunuh oleh mereka, betapa nikmatnya Anda telah mengikhlaskan niat. Karena Nabi kita menyatakan tentang kelompok teroris Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama, mereka kaum teroris itu adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Dan Rasulullah melanjutkan, wa khairu qatla man qataluhu, sebaik-baik jenazah di kolong langit adalah orang jenazah yang dibunuh oleh kelompok teroris Khawarij. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Khawarij teroris. Utsman bin Affan terbunuh oleh kelompok teroris Khawarij. Dan kaum Syiah sebagai kelompok pendukung dan dalang terorisme internasional dalam kegiatan keagamaannya sering diwarnai dengan darah, darah, dan darah. Coba kita perhatikan. Di negeri Syiah, orang-orang Irak dan Iran yang Syiah itu sangat mengagungkan kuburan atau makam Abu Lu'lu' al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu' al-Majusi? Dia adalah orang Persia, Iran yang membunuh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab saat beliau sedang sholat. Siapa yang membunuh Umar ibn al-Khattab? Abu Lu'lu' al-Majusi. Kuburannya berada di sana sekarang. Di negeri orang-orang Syiah itu. Dibangun besar-besar. Diagungkan kuburan Abu Lu'lu' sang teroris yang melakukan pembunuhan kepada Amirul Mukminin. teroris ini dikatakan pahlawan oleh mereka. Kuburannya dibangun dengan bangunan yang megah. Diadakan ziarah-ziarah kubur secara rutin. Orang-orang pada berdoa dan meminta hajat di sana. Sampai hari ini, kuburan sang pembunuh Umar bin Khattab, teroris ini, diagungkan oleh kaum Syiah. Berikutnya, apa yang kita dengar sekarang dan di Indonesia lagi marak, terus bermunculan, apa yang disilakan dengan Al-Arba'ina atau Asyura, yaitu sebuah acara peringatan kematian atau terbunuhnya Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Syiah melakukan perayaan peringatan kematian Husain sebagai bentuk solidaritas dan kecintaannya terhadap Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Kalau di Iran, di Lebanon, di Irak, disertai dengan pedang-pedang, mereka melukai dirinya. Ya Husain, ya Husain, ya Haidar, ya Haidar, terus. Bahkan wanita-wanitanya juga ikut. Anak kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, dipukulkan kepadanya pisau atau parang di kepalanya, tercucur darah. Anak kecil ini menangis. Mereka meyakini bagian daripada agama, bagian daripada perjuangan, bagian daripada solidaritas. Kalau di Indonesia, beberapa tahun yang lalu masih belum menggunakan pedang, parang, ataupun pisau, atau rantai. Sifatnya masih di gedung-gedung tertentu, di hotel-hotel tertentu. Mereka mengadakan peringatan dengan menepuk dadanya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ternyata dalam 2 tahun terakhir mungkin, sudah mulai ada yang pakai pedang atau pakai parang. Perempuan-perempuan lagi melukai keningnya dengan parang atau pedang hingga meneteskan air mata, meneteskan darah. Tahukah antum apa sebenarnya di balik acara ini? Belajar dari sejarah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab sejarahnya yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Sekali lagi, bukan cerita-cerita kita ini. Ini dalam buku sejarah karya imam ahli tafsir besar bernama Al-Imam Ismail bin Umar, dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir berada di pondok-pondok pesantren di Indonesia dan sebagian sudah diterjemahkan. Beliau juga punya karya dalam bidang sejarah diberi nama judul Al-Bidayah wan Nihayah, berjilid-jilid. Dalam kitab monumentalnya ini beliau menyebutkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang didalangi oleh Syiah. Pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum muslimin dan pemberontakan terhadap negara-negara muslim yang dilakukan oleh kaum Syiah. Bermula dari apa? Di antara yang disebutkan bukan sekali terjadinya. Mereka berupaya membangkitkan emosi kelompoknya, anggotanya, dengan kegiatan Al-Arba'in tadi, Asyura itu. Mereka menjerit-jerit dengan dendangan syair-syair itu. Di saat sudah emosi muncul, dendam terus membara, di saat itu mereka bisa dikerahkan untuk menyerang, membunuh, menghancurkan. Sekarang di Indonesia mulai marak, terus ada saja tiap tahun. Nanti ini bulan Muharram, ya, akan ada lagi. Tiba-tiba muncul di Makassar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Mereka punya perizinan lengkap, punya yayasan, prosedur perizinan dilakukan. Pihak pemerintah bingung dalam hal ini. Surat-surat izinnya lengkap, RT, RW, kelurahan, kecamatan, ya, kepolisian dan seterusnya. Berarti secara prosedural perizinan sudah memenuhi syarat, enggak boleh dihalangi, enggak boleh dibubarkan. Sementara muslimin di sisi lainnya bangkit dengan marah, emosi, aparat keamanan tugasnya menegakkan hukum, begitu aja. Akhirnya gimana? Kita kecewa kan? Ternyata acaranya Syiah dilindungi. Maka nasihat saya, jangan menempuh cara-cara seperti itu. Kita yang rugi. Di beberapa daerah, ya, sampai dikerahkan bukan hanya kepolisian setempat, didatangkan dari Polda, dilibatkan TNI dengan senjata lengkap. Orang Syiahnya tambah kipas-kipas, tertawa, ingin mengadu domba kita dengan negara kita. Maka muslimin harus kondusif, tempuh cara-cara yang ilmiah. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita terkuras tenaga, terus makin dimunculkan kebencian antara kita dengan pemerintah kita. Hati-hati, orang Syiah itu pengadu domba. Pernah ada seorang Syiah dari negeri, dari kota Malang, pada tahun kurang lebih tahun 2005 menulis sebuah buletin yang ingin menanamkan kepada muslimin bahwa Syiah itu bukan suatu yang asing, karena kata-kata Syiah itu juga ada di dalam Al-Quran. Kalau seorang muslim yang gak belajar mudah tertipu. Coba lihat dalam surat ini ayat kesekian ada kata-kata Syiah. Lihat dalam surat ini ayat kesekian ada kata-kata Syiah. Kenapa Syiah ditentang? Jadi kalau seorang muslim yang belajar gak akan tertipu. Oh gitu, mari kita lihat kata-kata Syiah yang ada di dalam Al-Quran. Siapa Syiah itu dalam Al-Quran? Maka waktu itu saya katakan, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15 Allah menyatakan dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam, "Wa dakhala al-madinata hina ghaflatin min ahliha, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi, fawakazahu Musa faqadha 'alayhi." Wa qala innahu min amali syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Ya sini. Ini kata-kata Syiah. Mari sini Syiah. Siapa Syiah itu dalam Al-Quran? Kisah ketika Nabi Musa melarikan diri dari ancaman Fir'aun, masuk ke sebuah kota. Di saat penduduk negeri itu, penduduk kota tersebut dalam keadaan lalai, dalam keadaan sedang tidur, Nabi Musa masuk. Setelah itu tiba-tiba Nabi Musa mendapati dua orang pria yang sedang berkelahi, sedang ribut. Salah satu dari dua pria itu adalah dari kaumnya Nabi Musa, yang dibahasakan dalam Al-Quran min syi'atihi, min syi'at Musa, syi'ah. Kaumnya Nabi Musa yaitu kaum Bani Israel. Sementara lawannya tadi, musuhnya adalah dari pengikutnya Fir'aun. Yang ini dari Bani Israel, satu kaum, satu bangsa dengan Nabi Musa, yang diistilahkan dengan Syiah, berkelahi dengan salah seorang pengikut Fir'aun dari kaumnya Fir'aun. Fir'aun kafir. Kafir terbesar di muka bumi, manusia paling kafir. Nabi Musa melihat, ini kaumku Bani Israel, ini dari pengikut Fir'aun, ini saudaraku Syiahku ini, ya, minta tolong, menjerit-jerit. Maka Musa yang kuat itu segera memukul lawannya tadi, dan di luar dugaan jatuh tersungkur dan mati. Saat mati, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Gembira berhasil menolong Syiahnya, ya, karena Syiah itu harus ditolong. Ternyata tidak. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya perbuatan ini, aku memukul dia hanya lantaran ingin menolong kaumku, Syiahku ini tadi, adalah perbuatan syaitan, kata Nabi Musa. Menyesal. Dan syaitan itu adalah musuh besar yang menyesatkan. Siapa yang menjadi syaitannya dalam hal ini? Yang menyebabkan Nabi Musa memukul orang tersebut dan mati. Siapa? Syiah. Iya kan? Jadi memang Syiah itu provokator. provokator yang akan memecah belah dan menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam. Itu Syiah. Si penulis tadi bodohin, tahu bodohin? Pura-pura bodoh. Coba perhatikan dalam ayat sekian ada kata-kata Syiah dalam Al-Qur'an. Di surat ini juga ada. Maka kita tunjukkan ini juga. Enggak cukup sampai di situ. Nabi Musa sudah dalam keadaan ketakutan. Khawatir Fir'aun mendengar bahwa ada salah satu kaumnya yang dibunuh olehnya. Maka Nabi Musa bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Faghfara lahu. Allah mengampuni Nabi Musa dengan perbuatan tersebut. Dan setelah itu Musa mengatakan, ya Allah, dengan sebab kenikmatan yang kau berikan kepadaku dalam bentuk ampunan terhadap kesalahanku, maka sekali-kali aku tidak akan pernah menjadi penolong terhadap Syiah. Tidak akan pernah menjadi penolong terhadap orang-orang zalim yang memprovokasi. Siapa tadi? Syiah. Ya kan? Subhanallah, Nabi Musa sudah berazam ini, waspada terhadap provokator tadi. Keesokan harinya enggak lama setelah itu, orang Syiah tadi ya, ribut lagi dengan pengikut Fir'aun yang lainnya. Maka pria tadi menjerit-jerit memanggil Nabi Musa, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Pura-pura jadi orang yang terzalimi, ya kan? Tolong, tolong. Maka Nabi Musa pun terprovokasi lagi. Kata orang sekarang, solidaritas keislamannya bangkit lagi, kata orang sekarang. Hampir-hampir Nabi Musa termakan provokasi itu dan hampir memukul orang kedua dari pengikut Fir'aun. Maka si pengikut Fir'aun ini tadi mengatakan, apakah engkau akan menjadi jabbar di muka bumi? Orang jahat yang memaksakan kehendaknya. Apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana engkau kemarin membunuh seorang jiwa? Nabi Musa tersentak dengan ucapan musuhnya. Ucapan dari musuh benar. Hakun. Diterima itu nasihat dari musuh. Enggak emosional. Sadar Nabi Musa. Beristighfar. Kenapa Nabi Musa sampai terdorong ingin memukul orang itu lagi dan bisa mati? Karena Nabi Musa orang yang kuat. Provokasi Syiah. Hati-hati wahai saudaraku. Dan ternyata memang Syiah itu sampai hari ini pun demikian. Provokator yang akan mengadu domba antar elemen muslimin. Akan mengadu domba muslimin sebagai rakyat terhadap negaranya. Dan kami menasihatin seluruh umat Islam dimanapun berada dan berposisi untuk waspada dari provokasi ini. Jangan sampai kita diadu domba dengan pemerintah kita. Islam mencegah dan memberantas terorisme seakar-akarnya. Terorisme dalam bentuk teror fisik, memukul ataukah membunuh, itu tidak sekonyong-konyong muncul. Bermula dari provokasi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk provokasi yang berupa, kami orang yang terzalimi, kami orang yang tertindas, hak-hak kami tidak dipenuhi. Ini provokasi. Hati-hati. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal ini agar rakyat tetap hubungannya erat dengan pemerintahnya. Jangan sampai ada kerenggangan dan kesenjangan antara rakyat muslim dengan pemerintahnya. Walaupun pemerintah itu pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang kejam, tidak menunaikan hak rakyat, kata bahasa orang sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan, coba kita pelajari sejarah Nabi untuk kita jadikan sebagai bahan koreksi terhadap sikap-sikap kita di zaman ini. Mari kita lihat salah satu sejarah. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta rampasan perang pasca perang Hunain. Rasulullah dengan kebijakannya, pertimbangan beliau membagikan harta itu sesuai dengan yang beliau pandang baik. Tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah. Datang menemui Nabi di hadapan halayak ramai. Bukan berdua. Bukan berbisik kepada Nabi. Tapi demonstratif. Dengan tegas Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Inna hadhil qisma ma urida biha wajh Allah." Sungguh cara pembagian seperti ini, kebijakan yang kau ambil dalam membagi harta rampasan perang ini tidak ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan. Masya Allah. Mengkritisi secara terbuka. Kata Nabi, "In lam a'dil ana faman ya'dil?" Kalau aku sebagai Nabi sudah tidak bisa berbuat adil, siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berbuat adil? Allah mengamanatkan kepada aku wahyu dari langit. Sementara kalian tidak percaya kepada aku dalam urusan harta ini. Urusan wahyu Allah amanatkan kepadaku. Maka setelah orang ini pergi, Khalid ibn Walid menyatakan, "Da'ni adribu unuqa ya Rasulullah." Izinkan aku memenggal leher orang ini ya Rasul. "Jangan," kata Nabi. "Jangan. Nanti akan terjadi fitnah. Manusia akan mengatakan ini dan itu." Kemudian Rasulullah menyatakan, "Innahu sayakhruju min di'di hadzal rajul." Akan muncul nanti pengikut, ya. "Innalahu ashaban." Dia akan memiliki pengikut nanti. Kemudian disebutkan ciri-ciri dari pengikut orang ini. Ternyata bersama waktu memang terbukti orang ini tadi provokator untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi masyarakat dari majelis ke majelis. Kalau sekarang dari buletin ini ke buletin itu, majalah ini, majalah itu, medsos yang ini, medsos yang itu, spanduk-spanduk. Dulu belum ada spanduk, belum ada banner-banner, belum ada majalah, buletin, belum ada. Tapi manual aja dari rumah ke rumah, dari lisan ke lisan, jumpa di beranda masjid, ngobrol lagi, ini pemerintah ini gak adil, dia mementingkan kelompoknya, mementingkan kabilahnya, ini, itu, sampai masyarakat panas. Ternyata Dzul Khuwaisirah termasuk salah satu provokator tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, kita mendengarkan bahwa Khalifah Utsman terbunuh. Apakah peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang juga terbunuh pula pada waktu itu, istri beliau Nailah, tiba-tiba muncul gerakan teror itu tadi? Muncul begitu saja, sekonyong-konyong muncul para teroris? Tidak. Itu bermula dari provokasi-provokasi, mengkritisi pemerintah, menyebutkan kekurangan-kekurangan pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam beberapa khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, perbincangan-perbincangan di rumah-rumah, sehingga suasana pada waktu itu memanas. Khalifah Utsman terbunuh di tangan kelompok di bawah provokasi Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah perintis Syiah. Dzul Khuwaisirah adalah perintis kelompok Khawarij. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan sebelum beliau ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Dzul Khuwaisirah adalah perintis pertama munculnya kelompok teroris Khawarij. Apa yang dilakukan Dhul Khuwaisirah kalau dikatakan sebagai perintis tadi? Mengkritisi pemerintah secara terbuka di depan manusia yang banyak. Abdullah bin Sabah mencoba melakukan provokasi di desa-desa, di lingkungan badui-badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Pergi ke negeri Kufah di negeri Irak. Pertama di Madinah. Di Madinah Abdullah bin Sabah berkeliling dari rumah ke rumah, dari majlis ke majlis, mengkritisi pemerintahan Utsman bin Affan. Ini loh, Utsman mengangkat gubernur-gubernurnya dari kabilahnya sendiri, dari sukunya sendiri. Ini loh Utsman membagikan harta kas negara kepada orang-orang dekatnya saja. Ini loh, lihat Utsman bagaimana dia tidak bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Tetapi di Madinah dia enggak berhasil. Karena di Madinah banyak orang berilmu. Masyarakat Madinah di dalam lingkungan ilmu. Enggak berhasil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Maka Abdullah bin Sabah pindah ke Kufah. Kufah adalah salah satu provinsi di negeri Irak. Di situ dia mendapatkan kesempatan. Karena di Kufah memang banyak orang-orang yang jahil, yang emosional, yang mudah untuk dibangkitkan emosinya. Setelah dia berhasil mengumpulkan orang-orang atau anak-anak muda di negeri Kufah, maka dia melanjutkan perjalanan ke Mesir. Lebih jauh lagi, di Mesir dia melakukan provokasi di masjid-masjid, di rumah-rumah, di majelis-majelis, datang ke kampung-kampung, sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan kekuatan, datang ke Madinah, ke pusat pemerintahan. Singkat cerita, mereka berhasil mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Utsman. Kisah ini panjang sekali, namun sekelumit kita tahu bahwa pembunuhan itu bermula dari provokasi menyebutkan aib-aib dan kekurangan pemerintah menurut pandangan mereka, hingga membuat suasana panas. Begitu juga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, hal yang sama dilakukan oleh pembesar-pembesar teroris Khawarij. Maka dari itu Nabi kita membimbing, mari saudaraku, ikuti sunnah Nabi agar kita mulia. Ikuti sunnah Nabi agar kita tidak hancur. Ya, kalau yang hancur hanya pribadi kita, tapi kalau yang hancur umat, tanggung jawab kita lebih besar. Kita meyakini memang pemerintah kita ini bukan pemerintah seperti masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi statusnya sampai hari ini dia masih muslim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Allah tanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada Islam. Semoga Allah memberikan kepada pemerintah kita para penasehat-penasehat yang baik, menteri-menteri yang beriman, gubernur-gubernur yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sana ada kekurangan-kekurangan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya? Tadi sudah dikatakan di awal majelis, jalan keluarnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan generasi terbaik termulia umat ini, yaitu para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yang terus mengikuti dan melanjutkan derap langkah generasi terbaik. Jangan tersilaukan dengan teori-teori selain Al-Quran, selain sunnah, selain bimbingan generasi terbaik tersebut. Mau dengar bimbingan Nabi? Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Ghun, dan hadis ini diterima oleh banyak pakar hadis dan para ulama ternama. Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih. Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka. Terbuka melalui tulisan, terbuka dalam ceramah-ceramah, khutbah Jum'ah, khutbah hari raya, tabligh akbar, orasi-orasi, demo-demo. Jangan. Kata Nabi, jangan. Hendaknya nasihat dan kritikan itu disampaikan secara tertutup. Wah, logika kita berat ini kalau gini caranya, kata orang sekarang. Sudah di demo aja gak peduli. Sudah kami muat di surat kabar dan di situs-situs aib mereka, tetap aja gak malu. Apalagi nasihat itu disampaikan secara tertutup. Kata logika kita yang selama ini kita jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Logika kita yang sudah dicetak dan didesain oleh teori-teori barat. Barakallahu fikum. Teori demokrasi, reformasi, itu semua bukan datang dari Islam. Semua itu datangnya dari kaum Yahudi. Kalau Nabi mengatakan, jangan ditampakkan secara terbuka, nasihati secara tertutup. Kata orang sekarang seperti tadi, mana mungkin nasihat secara tertutup akan dipedulikan. Sudah dibakar ban-ban mobil, sudah dilempari gedung-gedungnya, masih saja. Tapi Nabi melanjutkan, menjawab syubhat ini, menjawab penolakan ini, kata Nabi, in qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau diterima nasihat Anda, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, dengan kata lain, ditolak nasihatnya, enggak digubris, sungguh dia telah menunaikan kewajiban di hadapan Allah. Kalau ditanya, kamu melihat kemungkaran tersebut, apa yang kamu lakukan? Sudah ya Allah, aku sudah sampaikan nasihat sesuai dengan bimbingan Nabimu. Selesai. Allah enggak menuntut kepada kita kenapa mereka enggak menerima nasihat. Jangankan waliul amr yang kita berada di bawahnya, anak kita, kita enggak mampu memberikan hidayah. Anak kita itu loh, kita enggak mampu menjadikan dia selalu menerima nasihat kita. Enggak mampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah pamannya yang mencintai beliau, Abu Talib yang membelanya, membela Rasul dan melindunginya. Tinggal selangkah lagi selamat dari kekafiran, selangkah lagi selamat dari kekekalan dalam jahannam. Rasulullah, keponakan yang paling dicintainya, dihormatinya, dibela. Orang-orang kafir Quraisy takut kepada Abu Talib. Sampai ketika Abu Talib meninggal dunia, mereka gembira. Tidak ada lagi sudah yang melindungi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun merayu beliau di detik-detik terakhir hidupnya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku dengannya bisa membelamu di hadapan Allah. Enggak mau Abu Talib. Diulangi lagi, wahai paman, wahai paman. Dari keponakan yang dicintainya ini. Enggak mampu. Mati di atas kemusyrikan. Dan turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai, kepada orang yang kau inginkan hidayah untuknya. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sedih Nabi Muhammad, tapi inilah takdir. Tidak mampu memberikan hidayah, apalagi kita terhadap orang lain. atau terhadap lebih-lebih pemerintah. Tugas kita menyampaikan. Kondusif. Alhamdulillah, kita tidak diberi pemerintah seperti pemerintah di zaman Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi di negeri Kufah, Irak. Pernah dengar kisahnya Hajjaj? Seorang gubernur yang hampir setiap hari enggak pernah kosong dari minum khamer. Gubernur teler. Gimana antum? Kalau punya gubernur teler. Tahu teler ya? Semboyongan karena minum khamer. Pedang terhunus, macam-macam tebas, enggak pakai pengadilan, enggak pakai jaksa penuntut umum, pembela, pengacara, enggak ada cerita itu semua. Macam-macam. Pernah di suatu hari di masjid dia berceramah, gubernur di dalam keadaan teler di masjid minum khamer. Dan yang hidup pada waktu itu orang-orang saleh, orang-orang sahabat, sahabat Nabi dan para tabiin, bukan penakut, pemberani-pemberani. Dia bilang, ini sekarang banyak kepala-kepala yang sudah bisa dipetik ini. Langsung disiapkan oleh Al-Guju, tebas. Yang ditebas bukan kepala kayak kita loh ya. Kita ini orang banyak maksiat. Kita ini orang sedikit ilmu, sedikit ibadah. Itu yang ditebas kepalanya orang-orang soleh, orang-orang berilmu, para mujahidin. Tapi kondusif. Para sahabat menahan diri yang masih hidup pada waktu itu. Para ulama menahan diri. Supaya kemungkaran ini tidak semakin besar. Suatu hari gubernur yang teler ini sholat jadi imam. Gimana antum mau jadi imam orang teler di depannya? Atau kita mau demo? Teriak-teriak di jalan-jalan membakar ban dan melempari. Yang di belakangnya itu sahabat Nabi sebagiannya. Para ulama tabi'in, pakar-pakar hadis. Sholat subuh. Sholat subuh itu berapa rakaat? 6 atau 7 rakaat? 2 rakaat. Ya. Walaupun di era reformasi tetap 2 rakaat. Sholat gubernur ini dalam keadaan teler. Allahu Akbar. Para sahabat yang masih hidup. Para ulama. Allahu Akbar. Waliul Amr ini. Ini Waliul Amr. Pemerintah ini. Yang jadi imam. Selesai sholat. 2 rakaat kok enggak salam, bangkit yang rakaat ketiga. Loh. Sampai 4 rakaat. Salat subuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Teler. Ya, sudah noleh ngadep makmum. Makmum kan terbelalak. Kok 4 rakaat? Kata si gubernur Hajjaj ini, masih kurang, mau ditambah. Bayangkan, mempermainkan sholat. Sholat dipermainkan. Syariat Islam dipermainkan. Dia sholat dalam keadaan khomer. Jumlah rakaatnya ditambah-tambah. Itu pun mengolok-olok. Mau ditambah lagi, masih kurang. Sahabat semua diam. Yang hidup pada waktu itu. Ulama diam. Ini bukan ulama-ulama yang kayak kalau di zaman kita kan pakai sorban udah tua gitu ya, pakai tongkat. Enggak. Ini pemberani-pemberani yang siap bertempur dengan kuda-kuda tempur. Mereka itu bukan penakut. Ya. Diam semua. Tahan. Tahan emosi. Jangan ada yang mencoba melawan. Jangan, jangan, jangan. Kenapa? Nanti pertumpahan darah ini semakin luas dan juru-juru fitnah kaum khawarij akan memanfaatkan keadaan sehingga kalau sudah seperti itu sulit dihentikan. Sekarang lihat apa yang terjadi di Somalia, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Libya. Sulit dihentikan pertumpahan darah itu. Di masa Saddam Hussein yang kejam, memang banyak Saddam Hussein membunuh rakyatnya. Kejam. Saya berjumpa dengan orang-orang Irak pada tahun 94-95. Ketakutan keluar dari negerinya. Sampai kalau berbicara padahal di negeri Yaman ini mereka jauh. Mau berbicara ketika saya sebut ada seorang dari bangsa Irak jualan minuman di apa? Minuman segar lah kayak bajigur, kayak apa di sini minuman hangat jahe di kota Son'a. Bilang antum dari Irak. Iya, dia bilang. Gimana Irak? Noleh-noleh dia. Ketakutan. Dia bilang, saya sekedar bertanya gimana negara Irak kondisinya. Tinggal dia jawab, alhamdulillah baiknya. Ketakutan dia. Subhanallah. Karena kejamnya Saddam Hussein. Ribuan muslimin terbunuh. Orang rajin ke masjid 5 waktu, anak muda rajin ke masjid 5 waktu, apalagi memelihara jenggot, urusannya adalah penjara bawah tanah, gelap, jangan cerita ayah dan ibunya ingin berjumpa dia, sudah selesai. Mau memelihara jenggot aja enggak berani. Mau memakai pakaian atau thob atau celana di atas mata kaki menjalankan sunnah Nabi, enggak berani. Kejam. Tapi ketika dia digulingkan, kemudian masuk kelompok Al-Qaeda, Khawarij dan yang lainnya, kelompok Syiah juga, Hizbullah, meramaikan suasana, pembunuhan itu sulit dihentikan. Berpuluh-puluh kali lipat jumlah yang terbunuh dibandingkan masa kekejaman Saddam Hussein. Di Libya, di masa Qaddafi, yang Qaddafi punya ide, setiap kata kul di dalam Al-Quran itu harus dihapus. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbin nas, kul ya ayuhal kafirun. Kulnya harus dihapus dari Al-Quran. Logikanya dia. Dan kejam. Sekarang ini kata teman-teman yang di Libya, masyarakat sudah menyesali keadaan ini. Ternyata masa Qaddafi yang kejam itu masih jauh lebih mending dibandingkan sekarang ini. Kita mau ke masjid takut. Peluru sana sini. Bunuh sana, bunuh sini. Mayat di sana, mayat di sini. Ini karena tidak sabar. Mari kita kembali ke negeri kita Indonesia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, ya maksudnya Nabi, kita dilarang untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka apabila pemerintahnya itu pemerintah yang soleh, yang adil. Kalau yang jahat, korup, ya, dan yang lainnya, enggak boleh. Mari kita dengarkan hadis sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim ini bukan ulama 100 tahun yang lalu ya. Atau di masa Imam Bonjol dan yang lainnya, bukan. Ya. Hidupnya itu sudah 1000 tahun yang lalu yang lebih. Ya. 1100 tahun lebih. Ya. Hidupnya beliau itu punya karya, salah satu karyanya namanya As-Sunnah. Dalam karya ini beliau menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim. Qala, beliau berkata, qalu ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhakara asy-syarr. Wahai Rasul, kami ini sekarang bertanya kepadamu tentang kewajiban taat kepada pemerintah, tapi pertanyaan kami bukan tentang kewajiban taat kepada pemerintah yang bertakwa, yang soleh, yang menerapkan syariat Islam dan seterusnya. Enggak, itu sudah paham kami, sudah tahulah. Tapi yang kami tanyakan, kalau pemerintahnya itu jelek, kejam, bengis, korup, dan seterusnya. Apa jawaban Nabi? Nabi yang mulia, yang sayang kepada umat ini, menjawab, ittaqullah, wasma'u wa ati'u, takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, dan tetaplah kalian mendengar, taat kepada pemerintah kalian. Dalam riwayat lain, hadis yang lainnya, wahai saudaraku, ini sekarang topik kita adalah mengantisipasi terorisme sejak masih janinnya. Kalau sekarang kan kita disibukkan dengan mengatasi terorisme setelah mereka jadi hantu. Iya kan? Sudah mereka bergentayangan sana sini. Nah ini diajari oleh Nabi mengantisipasi sejak mereka masih embrio. Sehingga kita enggak banyak tenaga, gak banyak waktu yang hilang, gak banyak biaya yang terhambur-hambur. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib atas kalian itu tetap mendengar dan taat, fi usrikum wa yusrikum, baik dalam kondisi kalian sulit untuk mewujudkan ketaatan itu kepada pemerintah atau dalam keadaan mudah, fi mansyatikum wa makrahikum, baik dalam keadaan kalian bersemangat menunaikannya atau dalam keadaan terpaksa, tunaikan hak pemerintah, taati. Wa asaratin alaikum, walaupun dalam kondisi pemerintah itu mementingkan kepentingan pribadi dan hawa nafsu mereka di atas kepentingan kalian, tidak menunaikan hak-hak kalian, tetap, kata Nabi. Indahnya Islam. Negara dengan kondisi rakyat seperti ini akan menjadi negara yang kokoh. Kenapa? Karena Allah akan tolong. Dan musuh-musuh negara, musuh-musuh Islam tidak akan mampu melakukan politik adu domba. Tapi kalau rakyatnya, rakyat yang selalu menuntut, kurang dan kurang, merasa terzalimi, mudah protes, mudah mengkritisi pemerintahnya, demo sana, demo sini, mengerusak sana, rusak sini, musuh-musuh Islam dan negara ini dengan mudah menyusup ke dalam masyarakat yang seperti ini untuk diadu domba. Antum jangan kira bahwa intelijen-intelijen asing tidak ada di sekitar kita ini. Mereka terus mempelajari karakter kita, mempelajari keseharian kita terus. Dari sisi mana mereka bisa mengadu domba di antara kita, intelijen asing barat maupun timur, ya, berada di negeri kita. Maka jangan sampai kita teradu domba. Mari kita ambil pelajaran. Sekarang saya mau bertanya kepada rakyat Indonesia. Kondisi negeri ini dalam hampir 20 tahun terakhir lebih baik dibandingkan kondisi negeri ini sebelum 20 tahun yang lalu. Jujur menilainya, baik kondisi politiknya, kondisi ekonominya, kondisi hankamnya, keamanan negeri ini, keutuhan negeri ini, coba direnungin baik-baik dengan kepala dingin di bawah bimbingan ilmu. Kondisi Indonesia dengan bahasa lebih gamblang lagi, pasca reformasi, lebih baik atau lebih parah, lebih jelek dibandingkan sebelum reformasi? Orang-orang desa bisa menjawab, ya yang dulu lebih baik. Dulu tuh aman. Pembunuhan-pembunuhan gak seperti sekarang. Sekarang ini pembunuhan semakin banyak. Semakin sadis. Ibu membunuh bayinya. Anak kecil membunuh ibunya. Seorang kakak membunuh adiknya karena warisan. Yang sana membunuh, yang situ membunuh, mengerikan. Ini dari situ. Moral anak-anak muda, narkoba, dan yang sejenisnya sabu-sabu, dibandingkan dulu. Jauh sekarang ini lebih jelek, lebih terbuka, dan sulit dihentikan. Beberapa politisi mengatakan bahwa penerapan, bahkan Bapak Presiden kita mengatakan bahwa penerapan demokrasi di negeri ini kebablasan. Maka kami menyampaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Memang demokrasi menggiring kita untuk bablas. Memang demokrasi menggiring kita untuk melampaui batas. Medianya itu demokrasi. Kebebasan berbicara, kebebasan berbuat, semua harus diturutin dalam konteks demokrasi. Kalau tidak, berarti Anda tidak demokratis. Kalau tidak dituruti kemauan anak muda. Coba antum lihat sekarang anak muda. Mungkin bapak-bapak yang sudah umur 40, 50 tahun melihat suasana yang mengerikan. Model rambut yang sekarang, coba lihat. Mengerikan ya. Ini saudara kita loh. Tetangga kita loh ini. Ya Allah, kenapa seperti ini wajahnya? Seperti ini rambutnya. mengerikan. Melihat wajahnya sudah, ya Allah, ya Rabbi, itu saudara-saudara kami, ya Allah. Beri hidayah mereka, ya Allah. Jangan mereka dijadikan mangsa musuh-musuh engkau dari kalangan Yahudi dan Nasoro. Anak-anak muda, lihat, anting. Ya. Ya. Tato di sana-sini. Ini dari sisi moral, anak-anak muda. Jangan bicara sholat sudah. Nggak ada ceritanya. Masjid-masjid hanya diisi oleh orang-orang sepuh, orang-orang tua. Anak-anak muda kemana? Gitaran, tukang ngamen, ya, baju lusuh. Aduh, banyak kemungkaran yang malu untuk disebutkan. Ini dari sisi moral. Ternyata pasca reformasi lebih mengerikan dan membahayakan dibandingkan sebelum reformasi. Kita lihat sekarang komunisme. Di pasca sebelum reformasi gak berani komunis muncul. Sekarang terus bermunculan, dibela, ya, dilindungin, dibawa ke Den Haag, Belanda, dalam pengadilan internasional, ya. Disuarakan terus sekarang ini, diberi kesempatan kaum komunis. Pasca reformasi, kita lihat sekarang kaum Syiah lebih berani dibandingkan dulu. Pasca reformasi, separatisme yang berusaha melepaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia ini, GAM, RMS, OPM, mengangkat senjata untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia ini. Berarti ini pun terjadi pasca reformasi. Liberalisme semakin menjadi-jadi. Kata Bapak Presiden bahwa penerapan demokrasi Indonesia yang kebablasan ini menumbuhsuburkan terorisme dan liberalisme. Betul. Bagaimana terorisme tidak semakin muncul sementara kebebasan berbicara di media umum terus dilindungin? Dalam Islam gak boleh itu. Yang memprovokasi rakyat berbicara di depan khalayak ramai, mengkritisi pemerintah secara terbuka, itu ditangkap. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Entah apa yang akan terjadi terhadap negeri ini besok dan lusa. Kondisi semakin sulit dikendalikan. Coba kita lihat sekarang, komunisme. Seolah-olah kita atau aparat hanya menjadi tugas penangkap yang pemakai atribut-atribut komunis. Oh, di situ ada yang pakai kaos komunis, tangkap, disita kaosnya. Oh, di situ ada yang memakai stiker komunis, tangkap, diambil stikernya. Terus setelah itu gimana? Iya kan? Barakallahu fikum. Kondisi masyarakat semakin memprihatinkan. Kalau sekarang lagi ribut-ribut adanya penistaan agama, dan sekarang sedang diperadilkan pelaku penista agama, penista Al-Quran, ya memang harus diperadili. Dan semoga pemerintah Indonesia diberi kekuatan oleh Allah untuk memberi pelajaran yang membuat mereka jera. Doakan. Doakan, wahai saudaraku. Tapi cobalah, dievaluasi dulu ya. Dievaluasi, jangan emosi. Kita lihat. Penistaan terhadap agama tidak akan terjadi kalau kita sendiri umat Islam masih menghormati agama. Kalau kita umat Islam masih menghormati bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam konteks kita saja, sudah dibimbingkan oleh Rasul, kita dibacakan hadis-hadis tentang apa itu makna jihad, bagaimana cara berjihad, siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh, bagaimana cara menyikapi pemerintah yang menurut kebanyakan itulah tidak adil, zalim dan seterusnya, tapi dia enggak mau mengikuti bimbingan Nabi. Masih saja mengedepankan logikanya. Masih saja mengedepankan doktrin-doktrin amir kelompoknya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah menghinakan syariat Islam. Nabi mengatakan jangan, kita maksa saja melakukannya. Ya kan? Berarti kita yang memulainya. Sehingga orang-orang kafir itu berani menghina kita, menghina Islam, menghina Al-Quran. Mari kita dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi assalatu wassalam, satatakalabu alaikumul umam kama tatakalab al-akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala la, bal antum kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. وَيُصِيبَكُمْ الْوَهْنِ قَالُوا وَمَا الْوَهْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Sungguh kata Nabi, berita dari Rasul itu wahyu, bukan ramalan. Wahyu. Sungguh umat-umat selain Islam, selain muslimin, akan memangsa dan mencabik-cabik kalian dengan ganasnya. Tatakalab alaikum, ganas. Sebagaimana orang-orang yang lapar makan dari satu bejana, dari satu piring, tidak tersisa lagi. Dengan lahap dia makan. Sahabat mendengar ini tergambar sesuatu. Ya Rasulullah, apakah itu terjadi dikarenakan jumlah kami umat Islam di kala itu sedikit, minoritas? Nah, kata Nabi, kalian banyak jumlahnya. Kalian banyak, enggak sedikit. Tapi kalian itu tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir. Bagaimana buih itu? Kesana kemari, kesana kemari. Sebentar lagi hilang, sebentar lagi puput. Terus gitu. Enggak ada kekuatan apapun terombang-ambing kesana kemari. Itu kalian, enggak punya prinsip lagi. Kalian sudah menjual prinsip. Dan pada masa itu kata Nabi, akan Allah cabut rasa takut terhadap kalian. Rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian dicabut oleh Allah. Jadi berani, jadi beringas, jadi enggak peduli. Dan akan menimpa kepada kalian penyakit al-wahn. Sahabat bertanya, apa itu penyakit al-wahn ya Rasulullah? Yaitu cinta atau ambisi dunia dan takut mati. Nah sekarang muslimin gimana? Kok mondok sih? Kalau mondok itu gak dapat ijazah, nanti mau jadi apa? Belajar aja di masjid aja, mengkaji tafsir, mengkaji hadis. Kapan mau kerja? Apa yang mau kamu kasih makan kepada istri dan anakmu? Masya Allah, bahasa yang seolah-olah orang yang punya kepedulian ya. Lah Nabi Muhammad 3 bulan di rumahnya gak ada yang mau dimasak. Kita alhamdulillah untuk sepekan ke depan masih bisa. Iya kan? Alhamdulillah. Nabi 3 bulan gak ada yang mau dimakan. Kata orang sekarang, makanya sibuk dakwah saja. Istrinya sampai terbengkalai. Kata orang sekarang, dakwah-dakwah, taklim-taklim, belajar-belajar, istrinya 3 bulan gak makan nih. Kata Aisyah, di rumah kami itu selama 3 bulan gak ada asap mengepul, gak ada yang mau kami makan. Wah, kalau sekarang ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM, ya, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, ya, lapor, menelantarkan, mertua mengatakan minta cerai aja wahai putriku, banyak pria nanti. Bahkan ada seorang istri yang dikatakan oleh ayahnya, coba struk gajinya atau anunya suamimu diminta, kamu yang pegang. Uang itu kamu yang pegang, ATM-nya semuanya. Masya Allah. Luar biasa umat Islam ini. Ambisi dunia. Jadi dokter nah. Sekolah yang pintar jadi insinyur nah. Seolah-olah dia gak bisa hidup kalau gak jadi dokter, gak jadi insinyur, gak jadi teknisi. Ya subhanallah. Coba perhatikan sahabat Nabi. Bagaimana kehidupan mereka? Enggak cukup waktu bercerita tentang mereka, tetapi mereka adalah umat yang berwibawa. Berwibawa. Kata Nabi, "Nusirtu birru'b masirata syahr." Aku ditolong oleh Allah dengan ditanamkannya rasa takut pada musuh-musuhku dalam perjalanan satu bulan. Sudah dengar takut? Wibawa di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kaum muslimin, dosa-dosa kita ini yang membuat kita seperti ini. Karenanya penting kaum muslimin untuk bersama-sama kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah untuk mengatasi keadaan ini. Tidak ada jalan lain kecuali umat Islam secara menyeluruh, secara kafah, menjadikan ilmu Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum Islam, ibadah dan akhlak menjadi kebutuhan primer mereka. Rumah-rumah kaum muslimin dihiasi dengan ilmu. Masjid-masjidnya juga demikian. Tafsir Al-Quran berdasarkan penjelasan generasi terbaik. Pelajaran akidah, pelajaran iman, pelajaran ibadah. Semuanya semangat untuk kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu, pasti Allah akan tolong kita. Allah akan entaskan kita dari suasana yang mencekam ini. Suasana yang mengancam kehidupan umat Islam dan negara kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tadi sempat saya singgung pula bahwa dalam upaya kita mengentaskan umat dari terorisme, radikalisme dan komunisme, tidak ada jalan kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Perlu diketahui, komunisme, barakallahu fikum, telah mengancam negeri kita. Kaum komunis adalah kaum teroris. Dipelajari sejarah komunis dimanapun, di Cina, Mao Zedong dan yang lainnya. Apakah mereka menebarkan kedamaian, ketentraman? Tidak. Mereka menebarkan horor, ketakutan, membunuh, merampas. Kata Mao Zedong ketika menasehati DN Aidit, di saat DN Aidit ragu untuk melakukan proses pembunuhan kepada Dewan Jenderal, maka Mao Zedong memberikan tausiah. Mao Zedong memberikan doktrin-doktrin kepada DN Aidit. Kata dia, pukul mereka sekali pukul. Kata dia, iya tetapi TNI Angkatan Darat masih ini, masih... Pukul mereka sekali pukul. Sebagaimana aku memukul 20 ribu di Cina Utara dalam sekali pukul. Mayat-mayat bergelentangan. Ya. Stalin di Soviet. Apakah menebarkan ketentraman? Komunisme menjanjikan keindahan hidup? Tidak. Rakyatnya menangis. Rakyatnya menjerit. Rakyatnya menderita. Ini ketika rakyat sebuah negara menjadikan materi sebagai tolok ukur kesejahteraan. Kenyamanan hidup, rumah, mobil, kendaraan, makanan, kebebasan berbuat, semua menjadi tuntutan-tuntutan primer. Maka rakyat yang seperti ini mudah untuk digiring. Ketika ada fatwa bahwa tidak boleh memilih pemimpin kafir, dalam ayat ke-51 surat Al-Ma'idah, ya rakyatnya tertawa. Yang penting adil, yang penting kalau berobat murah, yang penting kalau sekolah gak mahal, tertib, gak banjir lagi. Semuanya materi dunia. Lu ini dilarang oleh Islam. Ah, gampang. Gampang itu. Siapa yang menjanjikan urusan perut dan yang di bawah perut lebih baik, maka itu yang akan dipilih. Rakyat terbentuk seperti ini. Digiring dari tahun ke tahun. Masuk ke dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Materi, materi, materi. Harta, harta, harta. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Urusan akidah nomor 20. Urusan iman gampang. Yang penting ekonomi bagus. Masya Allah. Maka dari itu, penting rakyat itu untuk dibina akidahnya, dibina imannya, bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan bahwasanya kemiskinan itu bukan sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Rasulullah menyatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasuha." Akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku. Enggak, Nabi enggak khawatir. Malah sekarang ini yang digalakkan dalam ceramah-ceramah, umat Islam enggak boleh miskin karena ada sebuah hadis, kaadal faqru an yakuna kufra, hampir-hampir kemiskinan itu menjadi sebab kekafiran. Enggak, itu bukan hadis Nabi, itu hadis yang sangat-sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama menyatakan, memvonis hadis itu adalah hadis palsu, bukan ucapan Nabi. Ucapan Nabi sebaliknya, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku. Justru yang aku khawatir apabila dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Kaya-kaya, punya tanah, punya mobil, punya rumah, punya toko, punya usaha ini, ternak, sawah, kebun. Itu yang aku khawatirkan menimpa kalian. Sebagaimana telah dibukakan pintu-pintu dunia ini kepada umat sebelum kalian. Dan akhirnya dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Buka sejarah yang tadi saya katakan. Adakah sahabat-sahabat Nabi adalah mayoritasnya orang-orang kaya? Sebaliknya. Para ulama dan masyarakat di masa tabi'in, coba pelajari sejarah hidupnya. Mungkin mereka kalau hidup sekarang ini tergolong orang-orang paling miskin. Bagaimana tidak? Mereka punya baju hanya satu. Enggak ada yang mau dimakan hari itu. Untuk berbuka saja, berbuka puasa, dia enggak punya makanan untuk berbuka. Kita alhamdulillah. Apa yang kurang dari kita? Syukur kepada Allah. Apa yang hilang dari kita yang mereka milikin itu? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnabal baqar sallatallahu 'alaykum dullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." jika kalian telah berjual beli dengan sistem riba, yang diistilahkan dalam hadis ini sistem ghina, salah satu sistem riba. Sekarang lebih banyak lagi dari inah yang disebutkan oleh Nabi, macam-macam sudah. Leasing, mau beli mobil enggak punya uang, datang kepada lembaga pendanaan. Belikan rumah itu nanti cicil saya. Mestinya rumah itu 100 juta karena pakai leasing jadi 120 juta. Riba. Pinjam uang 2 juta, kembali selama 6 bulan dikembalikan dicicil menjadi 2 juta 100. Itu namanya riba. Nah, kalau sudah riba, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tetap tidak mau mendengarkan nasihat setelah sampainya nasihat dan teguran tentang haramnya riba, tapi masih saja umumkan, kata Allah, perang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang memerangi kita yang punya langit dan bumi, yang punya rizki, yang punya laut, yang punya tumbuhan, yang punya tambang, yang punya. Bukan pemilik Freeport yang mengumumkan ini. Allah mengumumkan perang kepada masyarakat yang kehidupannya diwarnai dengan riba. Sekarang di negeri kita demikian, perbankan terus tumbuh. Lembaga-lembaga dana terus menjamur. Allah ditantang. Dan ketika kalian telah sibuk dengan ternak, sibuk dengan perkebunan, kata Rasul, sibuk, maka di saat itu Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dan kerendahan. Hina, gak ada wibawa kita. Dan kehinaan tersebut tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada aturan agama kalian, aturan syariat agama. Kembali kepada bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Ar-Rasul menyatakan, "Waju'ilatiz dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dan sungguh telah Allah jadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi barang siapa yang menyelisihi perintahku. Hina. Kaum muslimin yang saya muliakan, ayo kita berbaik, kita berbenah. Berbenah dengan ilmu, berbenah dengan Al-Quran dan Sunnah, berbenah dengan pemahaman dan penerapan generasi salaf, generasi terbaik umat ini. Berbenah dengan amal soleh. Demikian kajian kita di siang hari ini. Dan jangan lupa, barakallahu fikum, untuk terus mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, memohonkan hidayah untuk mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, tanamkan dalam hati mereka keimanan, hiasi keimanan dalam hati mereka untuk kemudian cinta Islam, cinta agamamu ya Allah, cinta kaum muslimin. Ya Allah, jauhkan dari pemerintah kami makar-makar dan niat-niat busuk musuh-musuhmu ya Allah. Lindungi pemerintah kami, lindungin pemerintah kami ya Allah. Demikian semestinya seorang muslim mendoakan pemerintahnya di waktu-waktu yang mustajab, di saat kita sholat di malam hari, di saat kita sholat duha, dan kesempatan-kesempatan mustajab lainnya. Ingatkan istri dan anak-anak kita untuk berdoa untuk pemerintah kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atau sebelumnya ada satu masalah yang saya anggap penting. Ada waktu kurang lebih 10 menit. 6. Bahwa dalam upaya mengentaskan umat dari komunisme dan terorisme, radikalisme, jangan kemudian kita menggunakan upaya liberalisasi. Sekali lagi, jangan. Kalau kaum teroris brutal, ekstrim dalam menyikapi orang-orang kafir tanpa pembahasan ilmiah, emosi-emosi, marah dan marah, memahami Al-Quran dan ayat-ayatnya bukan pada tempatnya, kaum liberalis 180 derajat berbeda. mengolok-ngolok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Jihad adalah bagian daripada Islam. Jangan diolok-olok. Benci kepada orang kafir itu bagian daripada syariat Islam karena mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi kebencian itu bukan kemudian diterapkan secara serampangan. Toleransi bukan dengan cara-cara yang ilegal dalam Islam. Kalau toleransi yang dimaksud dan diserukan sekarang ini bermakna bahwa kita harus menghormati peribadatan mereka dalam bentuk kita juga boleh hadir dalam acara peribadatan mereka. Hari Natal kita hadir dalam gereja. Hari Natal kita juga mengucapkan selamat Natal. Umat Hindu mengadakan hari raya juga kita mengucapkan selamat hari raya bagi kalian wahai umat Hindu. Atau acara doa bersama lintas agama. Yang ini pakai sorban berdoa kepada Allah. Yang itu pendeta pakai salib berdoa kepada anak Tuhan. Yang satu lagi gundul ya, berdoa kepada Brahma. Yang satu lagi di satu tempat, di gereja atau di gedung pertemuan. Doa lintas agama. Ketahui saudaraku, Allah enggak ridho dengan itu. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la ana 'abidum ma 'abadtum." Diakhiri dengan "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kami tidak mengganggu kalian. Kami tidak mengganggu kalian, tapi bukan berarti kami ridho dan senang, apalagi mendukung dan memfasilitasi peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada makhluk selain Allah yang Allah Maha sangat-sangat marah. Bagaimana kita bisa tersenyum dan ikut dalam acara Natal mengucapkan selamat Natal karena kebetulan atasannya adalah Kristen, kita mengirim kartu selamat Natal? Tidak. Bukan demikian toleransi itu. Mengucapkan selamat kepada orang-orang yang Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna wa tansyaqqul ardh. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi ini pecah saat mereka menyatakan bahwa Allah punya anak. Langit yang kokoh itu hampir pecah, runtuh. Bumi yang kuat ini hampir terbelah. Akibat ucapan kaum Nasoro, akidah kaum Nasrani, bahwasanya Allah memiliki anak dan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Kemudian kita mengucapkan selamat. Di mana kita nanti di hadapan Allah? Jangan paksa kami bertoleransi dengan ini. Dengan cara seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud toleransi adalah kita punya tetangga Kristen, kita enggak mengganggu dia, tidak mencaci dia, tidak menyakiti hartanya, ya. Kalau dia sakit kita menjenguknya, boleh. Kita punya sedikit rezeki mau memberi hadiah, boleh. Karenanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahihil Bukhari meletakkan bab hadiyatul kafir. Berikutnya ada bab atau sebelumnya bab qabul hadiyatul kafir atau musyrik. Bab tentang bolehnya memberi hadiah kepada orang kafir. Dan ada bab juga di tempat yang sama, bab tentang bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi sekerat daging. Rasulullah meminjam gandum, menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Normal urusan muamalah duniawiyah. Dia sakit mau ke rumah sakit. Antum punya kesempatan untuk mengantar pakai sepeda motor atau mobil, silakan. Selama dia bukan orang-orang yang terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap umat Islam. Siapa tahu dengan itu dia masuk Islam. Siapa tahu dia berhasil membersihkan syubhat bahwasanya Islam itu jahat, Islam itu kereng, Islam itu tidak berperi kemanusiaan. Dengan sikap kita yang baik, terhapuskan kotoran-kotoran yang di benak yang diakibatkan oleh perbuatan kaum teroris Khawarij. Berapa banyak kisah saudara-saudara kita di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Indonesia sendiri yang masuk Islam, memeluk Islam karena perbuatan baik saudara-saudara kita, kaum muslimin. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Tetangga kafir, Kristen, Hindu ataupun yang lainnya. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat adil. Sahabat Nabi, di antara mereka ada yang menyembelih seekor kambing dan dagingnya akan dibagikan kepada tetangga. Kemudian beliau menyatakan, "Ibda bida bijarina al-Yahudi." Mulailah pembagian daging ini untuk tetangga kita yang Yahudi. Tentu di situ ada pembahasan yang lebih luas, namun secara global, kalau yang dimaksud toleransi dalam urusan duniawi, dia enggak punya uang untuk beli obat, kasih pinjam hutang. Kalau antum mau kasih uang itu silakan. Tapi kalau dalam pengertian tetangga yang Kristen mau ke gereja karena hujan dia tidak punya mobil, diantar oleh antum pakai mobil antum ke gereja, enggak boleh. Itu bukan toleransi, itu menabrak Islam. Menabrak akidah. Barakallahu fikum. Sekarang antum perhatikan tokoh-tokoh agama yang diistilahkan tokoh-tokoh agama Islam pakai sorban ceramah di gereja memuji akidah Kristen, mengolok-ngolok Islam, penipuan-penipuan atas nama ayat-ayat Al-Quran. Ini bukanlah toleransi yang dimaukan. Bukan ini toleransi yang diizinkan dalam Islam. Kalau dipaksakan, kami menyatakan kami berlepas diri dari pemaksaan ini. Dan dengan pemaksaan ini berarti sudah tidak demokrasi lagi. Ya kan? Sudah enggak demokrasi. Memaksakan kehendak. Kami punya Al-Quran, kami punya Nabi, kami punya Sunnah. Dalam pasal 29 kita dilindungi untuk beragama sesuai dengan keyakinan kami. Kalau dipaksa berarti sudah tidak demokrasi. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya, jangan kemudian berbuat zalim bahwa dipukul rata dengan sebab ciri-ciri tertentu banyak pihak divonis sebagai teroris. Orang berjenggot teroris, orang berjadar teroris, orang yang pakaiannya di atas mata kaki teroris. Jangan, wahai saudaraku, itu kezaliman. Dan kezaliman tidak Allah biarkan. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kehidupan akhirat yang Allah akan tuntut Anda. Mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan Anda. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam. Atau sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berandil terwujudnya kajian kali ini, dan terkhusus kepada takmir Masjid Al-Fatihah Komplek Universitas Mula Warman Samarinda. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga peran dan andil takmir dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang akan menguatkan dan memberatkan timbangan amal soleh mereka di akhirat nanti. Jika ada kekeliruan dan kesalahan dari kami saya sebagai pemateri atau mungkin juga panitia, maka yang pertama kami bertaubat kepada Allah, meminta ampun atas kesalahan tersebut, dan yang kedua meminta maaf dari pihak-pihak terkait. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.